الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tua-tua dan saudara yang mulia, setiap manusia dalam dunia ni fikiran dia masing-masing adalah hendak dapat kejayaan. Kalau orang bukan Islam, dia nak berjaya dalam dunia. Tapi kalau orang Islam, orang beriman, dia nak berjaya dua-dua tempat. Dalam dunia pun dia nak berjaya, dan lebih lagi dalam akhirat. Tuan-tuan dan saudara mulia, Allah Subhanahu Wa Taala pun dia jadi, dia cipta manusia. Allah sendiri pun kehendak supaya setiap manusia berjaya. Dan Allah kehendak bukan berjaya dalam dunia saja dah. Allah Subhanahu Wa Taala kehendak setiap orang manusia, setiap lapisan, setiap golongan, Allah berkehendak supaya berjaya dalam dunia dan juga akhirat. Kejayaan tuan-tuan mulia yang sebenar, Allah Subhanahu Wa Taala tidak letak dalam benda, dalam pangkat, dalam harta, dalam kekayaan, dalam kaum ramah, puak ramah, dalam orang bijak, pandai. Tetapi kejayaan Allah Subhanahu telah letak dalam agama dia. Agama adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kalau ni dinamakan agama. Siapa usaha agama, amal agama, belajar agama, mengaji agama, sebar agama, susah payah kerana agama. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tukar kehidupan manusia, boleh berubah dengan sebab agama. Daripada orang jahat boleh jadi baik, daripada orang deraka kepada Allah boleh kembali jadi taat. Sama ada persoalannya, Allah akan baiki dia dalam rumah dia, dalam kampung dia, dalam canggat dia, dan hatta dalam negeri dia, hatta seluruh dunia. Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi agama tuan-tuan mulia untuk kita seni, untuk kita mulia, untuk kita tinggi. Bukan sekadar sebut berjaya saja, tidak. Karena banyak orang sebut berjaya. Kita nak berjaya dunia, nak berjaya akhirat. Banyak orang kecek, orang sebut. Tapi kejayaan tuan-tuan mulia, sejauh mana kita duduk dalam perintah Allah. banyak mana kita duduk dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sejauh mana kita duduk dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh taat kepada Allah, boleh taat kepada Rasul. Apa yang Allah suruh boleh buat, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang boleh tinggal. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh kita amal. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh kita tinggal. Itulah kejayaan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, "Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dialah orang berjaya. Berjaya yang paling besar. Nah, bukan berjaya sekadar dunia dah. Dunia berjaya dan lebih lagi akhirat berjaya. Kerana orang taat di tuan-tuan mulia, nah, dia hari akhirat pun seperti itu juga, dia berjaya. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Siapa dia boleh selamat daripada api neraka jahannam dan dia boleh masuk dalam jannah, فَقَدْ فَازَ, maka sesungguhnya dialah orang berjaya. Kejayaan dunia dengan akhirat, dia ada gu, dia ada hubungnya dia. Orang yang berjaya dalam dunia, nah, berjaya dengan agama, dalam taat kepada Allah dan Rasul, baru dia dapat kejayaan dalam akhirat. Boleh lepas daripada neraka jahannam dan boleh masuk dalam jannah. Faqad faz, maka sesungguhnya dialah berjaya. Adapun dunia, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala hubung ayat ni. Nah, Allah sambung selalu dia. Karena banyak orang fikir saya berjaya bila ada pangkat. Nah, saya berjaya bila ada harta, bila ada kekuatan, bila ada jumlah ramai, bila ada puak banyak. Nah, bila ada bumi, bila ada negara. Banyak orang duk mengaku. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidak ada apa pada kehidupan dunia melainkan mata benda yang menipu kamu saja. Nah, bukan kejayaan yang kita duk tengok di dunia. Orang boleh pangkat dia kata berjaya, itu bukan berjaya. Orang ada harta dia kata dia berjaya, itu pun bukan berjaya. Hak berjayanya orang boleh taat kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan mulia, kejayaan yang sebenar manusia tak akan nampak. Nah, walaupun duduk di mana, negeri mana, negara mana, puak mana, kaum mana, kita cuma kecek kalau nak berjaya. Pas mata kita pun nampak tipu. Nah, mata kita hak nampak ni, ha, ni orang berjaya, ni negeri ni sudah berjaya dah, negara ni sudah berjaya dah, puak ni sudah berjaya mari dah, gulungnya lapisan ni sudah berjaya mari dah. Siapa dia tu? Orang tipu kita ya. Nah, mata kita pun tertipu pasal fikiran kita ni sudah bertukar. Mata hak kita nampak pun silap, salah. Lepas tu orang asuh kita, orang duk didik kita, nah, dia duk tunjuk kejayaan dalam dunia. Hak nampak berjaya bila ada harta, bila ada pangkat, bila ada kekuatan, bila ada bumi, bila ada negara. Orang duk tunjuk pada kita. Sedangkan sekarang habuk tak ada. Mana siapa berjaya? Aku tunjuk mari. Siapa hak berjaya dah? Lepas tu tunjuk mari negeri mana hak berjaya. Nah, dalam dunia ni ada 200 negara lebih. Cuba waktu big mari tunjuk negeri mana hak berjaya. Hak sebut kata berjaya tadi. Nah, kapung mana, cangwak mana, ampa mana, gulungnya mana, kempulai mana, puak mana, hak sebut kata berjaya. Cuba tunjuk mari. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, kita tidak akan faham, kita tidak akan nampak siapa dia orang berjaya, siapa dia orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kejayaan dia. Nah, kita tidak akan nampak selagi kita tidak faham Al-Quran, tuan-tuan. Nah, selagi kita tidak faham Al-Quran, maka kita tidak nampak kejayaan. Kerana benda lain, tuan-tuan, dia tipu kita. Dia tubik surat khabar. Ni orang ni berjaya. Orang harta banyak. Orang kaya sekali dalam dunia. Ni gulungnya ni berjaya. Orang ada pangkat besar. Ni gulungnya ni berjaya. Orang ada bomi banyak. Ni gulungnya ni berjaya. Ada negara, negeri luas. Milik dia luas. Jagaan dia luas, besar. Kemajuan dia dalam dunia. Nah, jalan maju, tempat maju, rumah maju. Orang hidup senang. Orang boleh hidup dalam sitakit. Dalam ekonomi. Dalam kesenangan. Kebanyakan surat khabar tu kan. Di atas mari tunjuk pada kita. Lepas tu di atas pada kita tunjuk televisyen. Toratat. Akhbar-akhbar. Majalah. Video. Atas mari rata-rata tepat. Tunjuk pada kita. Pas kita ni tuan-tuan mulia. Nah. Orang yang tunjuk pada kita. Kita sendiri. Orang buta. Kita tak nampak. Ikut orang tarik tangan kita. Heret tangan kita. Kita duduk sama orang yang heret kita tu celak. Dia duduk bawa kita pergi. Kita duduk rasa kita selamat daripada telaga buruk. Kita selamat daripada tepuh di kereta. Kita duduk rasa kita selamat daripada lah macam-macam perkara. Kan ada orang duduk pipin tangan kita. Duduk erik. Kita duduk gamak dia celak. Tiba-tiba hak erik kita tu buta juga tu. Orang hak erik kita tu buta juga. Kalau buta sama buta erik tu tu. Bukan sore buta dah. Hak erik kita tu. Kita sesak. Kalau mari 1,000 buta pun erik kita. Kita sesak juga tu. Pas kalau mari 1,000,000 buta dalam dunia ni, heret kita, maka kita sesak juga. Pasal orang jom heret kita tu buta tu. Nah. Sebab tu tuan-tuan mulia, dalam benda lain ni dia boleh hapus. Hari ni dia sebut berjaya dalam surat khabar. Mungkin tahun depan dia tukar orang lain pula. Nama hak berjaya. Dalam televisyen, dalam internet. Dia tunjuk orang ni berjaya, negara berjaya. Dengan sebab ada kerajaan ni duk jaga. Boleh jadi 4 tahun lagi tukar pemerintahan. Maka tengok pula tak berjaya. Sedangkan dia duk tunjuk kejayaan. Tapi boleh bertukar. Nah, tahun ni berjaya, tahun depan tak berjaya. Tahun ni berjaya, 5 tahun lagi tak berjaya. Bertukar. Dalam surat khabar waktu juga. Kau dia tunjuk pada kita kejayaan. Lama mana tuan-tuan? Kau dia duk tunjuk. Selama orang duk baca dia. Lepas tu bila orang ambil tahu. Di bawah kuda. Ambil wak lapik makan ni. Ambil wak buku nasi kerabu. Nah. Kau nampak nama-nama orang berjaya tadi. Dalam surat khabar tadi. Orang lepar rata-rata tepat. Sebab tu tuan-tuan kita tidak akan jumpa kejayaan yang sebenar. Kejayaan Allah SWT letak suruh kita tengok dalam Al-Quran. Nah, kalam dia Quranul Karim Allah SWT turun untuk jadi hidayah, pertunjuk kepada semua manusia. Allah turun Quran tuan-tuan mulia nak beri kita selamat. Jangan kita tertipu dengan surat khabar. Jangan tertipu dengan internet. Jangan tertipu dengan televisyen. Jangan tertipu dengan akhbar. Khabar-khabar daripada manusia. Ni negara berjaya. Ni tempat berjaya. Jangan tertipu. Allah SWT turun Quran tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan ni. Ni hak kita dah hadapi Ramadan. 15 hari, 13 hari lagi. Nah. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran Allah turun mari 17. Malam 17 Ramadan untuk jadi pertunjuk kepada manusia. Mulai daripada turun sehingga sampai hari kiamat. Dalam tu pertunjuk, dia tidak buta dah. Kalau Al-Quran piping soge, soge berjaya. Kalau Quran piping 100 orang, 100 orang berjaya. Kalau Quran mari piping orang 100,000, 100,000 berjaya. Kalau Quran mari piping 1,000,000 orang, 1,000,000 orang berjaya. Karena jom piping kita tu ceroh, saudara. Dia tidak buta, iaitu Al-Quranul Karim. Nah, kita tidak akan jumpa jalan sesak. Selama mana Al-Quran pimpin kita, dia bawa kita. Nah, karena Quran itu sama dia, dia lebih cerah daripada matahari. Tak tahu berapa ribu, ratus ribu juta kali ganda. Matahari itu sama dia, makhluk Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala buat. Dia tubik daripada masyrik, matahari naik, dia jatuh maghrib, matahari jatuh. Dia boleh suluh tu sama dia dengan matahari. Berapa banyak orang boleh ambil manfaat. Orang jual, orang menego, orang buat kerja. Nah, ambil manfaat daripada matahari. Tapi lama mana tu tuan? Manfaat ceroh buat matahari suluh. Nah, berapa jam sehari? Kau dah 12 jam. Bila matahari huruf jatuh, alik jatuh. Masuk dalam lindungnya, atas dunia ni tak nampak lagi gelap. Maka ketika tu tuan mulia, orang tak nampak dah. Walaupun dia ada mata dua butir, dia tak boleh tengok dah. Nah, dengan cahaya matahari manusia boleh ambil manfaat. Tapi bila matahari tak ada, katuk. Mata dia ada pun dia tak boleh ambil manfaat. Lepas tu nanti esok pula. Lepas tu matahari dia suluh kau dah ada dalam dunia. Kalau suluh bawah tu kamu dia, dalam tanah, cacing dalam tanah, matahari tak boleh suluh dah. Dah benda-benda hidup dalam tanah, dalam kubur. Nah, matahari tak boleh suluh. Yaumil mahsyar, titi sirat, lebih lagi neraka, syurga, matahari dia tak boleh suluh. Nah, tuan-tuan dan saudara mulia, tapi Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala atas, bukan sekadar suluh. Nah, bui jadi ceroh. Daripada matahari naik sampai matahari jatuh. Malah sia. Ada lapu, tak ada lapu. Al-Quran sentiasa suluh manusia. Bui nampak jalan. Dan dia boleh suluh. Dalam kubur boleh nampak. Dengan Quran tu tuan mulia, Yaumil Mahsyar boleh tengok. Titi sirat boleh nampak. Neraka jahanam boleh nampak. Hatta dalam jannah, dalam syurga boleh nampak. Ini dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala atas Quran tuan-tuan untuk pimpinkan kita. Jangan sesat. Nah, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lam yatashaffa bil Qur'ani fala shifa'a lah." Siapa dia tak sempat baca Quran, tak sempat tengok Quran, dia nak berjaya, dia tak sempat tengok dalam Quran. Dia nak senang, dia tak tengok dalam Quran. Nah, dia nak jadi orang bertuah, orang beruntung, dia tak sempat tengok dalam Quran. Tak sempat ambil pengajaran, mau'izah daripada Quran. Ada Quran taruh saja. Kalau ada Quran pun baca saja. Quran. Orang ni tuan-tuan mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Nah, kalau dia tak sempat perubat diri dia daripada Quran, nak wilayah sesak. Allah Subhanahu wa taala turun Quran bukan main-main dah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dalam Quran tu kemudian Allah turun syifa, penyembuh penyakit. Penyakit nak wilayah manusia ni daripada penyakit. Penyakit besar sekali, penyakit syirik tuan. Banyak manusia bila tak ambil Quran, tak tengok Quran, cerita-cerita dalam Quran, berapa banyak manusia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesak jalan. Sebab tu Nabi bagi tahu fala syifa'alah. Maka tidak ada ubat lagi nak puabak dia. Dia boleh puabak kita dengan Quran tu. Nah, Quran Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk bui kita nampak ceroh dalam kehidupan kita ni siapa orang berjaya. Iaitu orang yang tidak ada syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak kalau nak tengok syirik, tengok Allah tunjuk dalam Al-Quranul Karim. Nak bui kita lepas daripada syirik. dalam hati kita, dalam fikir kita. Banyak manusia hendak kata, Allah Allah pun kalau tak ada harta tak makan kedaruh. Allah Allah pun kalau tak ada kebung tak boleh makan kedaruh. Allah Allah pun kalau tak ada duit tak boleh buat. Ini semua menyakit syirik. Bukanlah ni dah. Tiap-tiap zaman, tiap-tiap masa. Allah cerita Quran ni bukan untuk Nabi kita saja dah. Allah turun Quran ni cerita umat dulu-dulu. Ada dalam Quran. Waktu Allah dah ulai dalam Al-Quran, bui kita dengar, bui kita tengok. Cerita-cerita. Bagaimana Allah SWT buat. Dah, Nabi-Nabi dia, Rasul dia. Berjaya. Nabi Ibrahim AS. Allah pisah. Bui Namrud ambil bubuh dalam api. Nah, cerita ni bukan cerita dongeng. Bukan cerita surat khabar. Bukan cerita kita baca dah ambil lepas dah. Berkali-kali baca Quran. Tengok. Nak suruh tunjuk. Manusia ni buat nak bui ilah syirik. Api tak boleh bui bekah. Tak boleh bui manfaat. Yang boleh bui bekah, boleh bui manfaat, boleh bui mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Quran ajar tu. Bagaimana Nabi Yunus alaihi salam Allah bubuh dalam perut ikan. Dalam Quran tunjuk siapa tega dia. Allah Subhanahu Wa Taala tega, Allah jaga. Bagaimana Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Pisah. Bukan boleh bui manfaat dan mudarat. Yang bui manfaat mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk bagaimana Nabi Musa alaihi salam. Cerita Nabi Musa ni dalam Quran dah banyak sekali. Kalau buka Quran tengok. Nah, nama Nabi Allah Musa saja pun ada 500 kali dalam Al-Quranul Karim. Pastu cerita dia dekat-dekat dengan 28 juz Al-Quranul Karim. Setiap juz tu ada cerita Nabi Allah Musa AS. Allah Subhanahu Wa Taala turun Quran supaya umat ni baca ni lama satu sekali buat tubik syirik daripada hati. Yang buat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bui hidup, Allah bui mati. Allah bui rezeki, Allah tahir rezeki. Allah nak hina siapa dia, Allah boleh hina walaupun dia duduk dalam keadaan mulia. Allah nak mulia siapa dia, Allah boleh mulia walaupun dia duduk dalam keadaan hina. Nah, orang baca Quran ni tu mulia, dia akan tubik daripada hati dia. Gantungnya, gantung dengan harta, gantung dengan pangkat, gantung dengan alat, dengan senjata, dengan bumi, dengan negara, dengan negeri, dengan puak ramah, dengan jumlah banyak. Nah, Quran ni cerita habis. Bukan satu-satu cerita saja dah. Namrud, Firaun, dia usaha nak bunuh Nabi Musa alaihi salam daripada belum lahir lagi. Belum jatuh benih lagi. Tok Nujung dia tu beritahu dah. Nah, ada satu budak bayi akan lahir mari. Dia akan besar, dia akan runtuhkan kerajaan Firaun. Ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita tu dah. Firaun nothing. Laki-laki, perempuan, tak suku. Dalam keadaan tu juga Allah tunjuk kudrat dia, kuasa dia. Nah, boleh jatuh benih. Dalam masa orang duduk kawal, orang duduk jaga. Allah jatuh benih Nabi Musa AS. Apabila dia tahu pula kata benih jatuh dah. Nah, beranak mari dah. Asing pula. Mana laki-laki, mana perempuan. Hak mana laki-laki, beranak laki-laki. Semua bunuh habis. Hak beranak perempuan hal lepas dia. Banyak mana dia bunuh tu tuan. Dalam riwayat bagi tahu 70 ribu orang. Firaun telah bunuh kanak-kanak, budak-budak yang tidak berdosa. Dia cari siapa? Dia cari Musa. Hak dia cari. Nah, dia cari Nabi Musa, tapi dia sanggup bunuh habis. Tapi Allah tunjuk kudrat dia, kuasa dia. Balah mana Allah teror. Dalam keadaan tidak selamat sekalipun, orang yang Allah kata selamat, Allah jamin selamat. Walaupun duduk dalam benteng, duduk dalam kawasan berbahaya, Allah boleh jaga. Ni nak buat syirik tubik daripada hati orang-orang yang baca Quran. Bukan alat boleh tolong kita. Bukan harta boleh tolong kita. Boleh pangkat, bukan pangkat tolong kita. Bukan puak ramah, bukan negara, bukan negeri. Yang boleh tolong kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. 70 ribu orang semua bunuh dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kudrat dia atas Nabi Musa alaihissalam. Allah wahyu pada ibu dia suruh lepas Nabi Musa buh dalam kotak hanyut dalam air. Masuk dalam istana Firaun. Bila masuk dalam Tuan Mulia, nah, Siti Asiyah ambil Nabi Musa alaihissalam. Tengok Allah hatta di tempat orang yang bunuh. Mung boleh bunuh ke tak? Hei Firaun, mung duk berasa mung kuasa. Sehingga mung tepuk dada, mengaku. Ana rabbukumul a'la. Mengaku jadi Tuhan. Mung boleh bunuh ke tak? Mung tengok. Allah hatta masuk dalam istana dia sendiri. Bila Siti Asiyah ambil. Nah, jadi anak angkat dia. Musa hok nak hok tok nujung beritahu itulah Allah Subhanahu Wa Taala atas masuk dalam istana Firaun. Tengok bagaimana Allah jaga tu. Allah janji dengan ibu dia, dengan ibu Musa, mung jangan bimbang, aku akan latih dia jadi rasul dan aku akan atakan kembali pada kamu. Firaun pergi Nabi Musa, bukan nabi saja, mok Nabi Musa dia pergi lagi. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala selamat. Allah tunjuk. Lepas tu Allah tidur tuan-tuan mulia. Ahli Kahfi. Dalam suratul Kahfi. 309 tahun. Tidur saja. Duduk tidur. Lubang sikit je duduk datang. Tepat matahari, cahaya matahari boleh masuk. Ni gua Kahfi, duduk dalam Jordan. Duduk dalam Urdun. 309 tahun. Dia tidur duduk dalam tu. Allah bangkit dia, bangun dia. Nah, tak ada macam, tak ada harta, tak ada orang jaga. Nah, pakaian tak kena tukar. Tapi Allah boleh hidup dalam 309 tahun. Allah tunjuk supaya manusia ni hilang syirik. Allah tidurkan tuan-tuan mulia Uzair radhiyallahu anhu, bawa hemah dia. Bawa makanan dia panas-panas. Lalu dalam kampung, dia tengok kampung tu hancur habis, orang mati. Nah, binatang-binatang pun ada mati tinggal tulah. Mari dalam hati Uzair radhiyallahu anhu, macam mana ke Allah hidup? Boleh hidup semula. Orang hak mati dah. Rumah hak hancur dah. Manusia jadi tulah dah. Maka dia pergi sakut makanan dia di pohon kayu. Dia letih tidur. Dia tambah hemah dia di pohon kayu. Dia tidur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri dia tidur. Dia bangun mari tu daripada tidur. Dia tengok makanan dia panas-panas. Nah, bermakna dia tidur sebentar. Makanan tu ada panas lagi, suai lagi. Tapi bila dia tengok hemah dia, semua jadi tulah habis dah. Hancur dah hemah dia. Kulit-kulit hancur habis. Tulah daging pun tak ada. Nah, Allah tanya dia tidur lama mana? Dia duk rasa sebentar dia tidur. Tapi dia tidur, Allah bagi tahu 100 tahun dia tidur tuan-tuan. Nah, patu Allah Subhanahu Taala kembalikan semula tulang. Daging mai buku semula depan mata dia. Patu Allah Subhanahu Taala wui kulit tumbuh semula hemah dia. Pa Allah tiup roh masuk semula. Hemah dia hidup semula. Allah hajar. Nah, wui manusia ni nampak kudrat kuasa Allah Subhanahu Taala. Sebab tu Quran ni tuan-tuan mulia. Nah, kalau kita baca cerita-cerita dalam, kalau kita ambil iktibar, dia akan buat kita tubik daripada sifat nah syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah cerita dalam Quran? Suruh kita tengok. Orang hak manusia dia sebut kata berjaya dengan puak ramah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh tengok kaum Nabi Nuh alaihi salam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Bagaimana kaum Nuh tengok dia berjaya dengan puak ramah, dia berasa kata dia berjaya. Dia menentang nabi, nabi dia tak terima Nabi Nuh. Maka Allah binasa dia dengan air. Wa ila adin akhahum huda. Allah hatta pula kaum Ad Nabi dia Nabi Hud. Besar tinggi. Neprosto. Dada dia ni. Buka tujuh hasta. Nah. Apalah tatakun. Tidakkah kamu takut? Mung tidakkah tengok kaum dulu macam mana? Allah binasa dia. Dia degil. Tak seikut Nabi dia. Maka Allah binasa dengan air. 7 malam 8 hari. Allah binasa. Ni Allah tunjuk kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak umat ni duk kata berjaya dengan sebab ramah, dengan sebab gagah. Nah, dengan sebab puak, dengan sebab pandai bijak. Wa ila samud akhahum salihah. Allah hatta kaum Samud, nabi dia Nabi Saleh. Wa tanhitunal jibala buyuta. Pandai pahak bukit-bukit. Buat rumah tempat dia duduk. Jadi engineer, jadi arkitek. Dia napi Nabi dia, tolak Nabi Saleh, tak terima. Dia bunuh huta, mukjizat Nabi Saleh, kalau Allah hatta mari. Maka Allah binasa dia dengan tepikkan malaikat. Hacu habis, takah-takah hati dia, anak telinga pecah habis. Allah wayak satu-satu cerita. Mari sapa kepada Ibrahim, Musa, sapa kepada Nabi Isa AS. Lepas tu mari sapa Nabi kita SAW. Dalam Quran tu kemulia dia nak beri kita faham kejayaan yang sebenar. Siapa dia? Dua golongnya dalam Quran Allah sebut, daripada cerita mula-mula sampai cerita akhir. Satu golongnya yang taat pada Allah dan Rasul, walaupun tak ada harta, tak ada pangkat, tak ada jumlah ramah, tak ada puak ramah, tapi dia boleh taat pada Allah dan Rasul, maka orang ni Allah berjaya belaka. Tak ada kira pandai menulis, tak pandai tulis, pandai baca, tak pandai baca. Nah, ada alat, ada senjata, ada bomi, tak ada bomi. Tak ada kira. Siapa pandai taat pada Allah dan Rasul, maka orang ini semua berjaya. Walaupun mati, mati dalam berjaya. Lepas tu yang kedua, semua tuan-tuan mulia, tak kira kumpulan ramah, bijak, pandai, hok mengaku jadi raja, mengaku negeri hok dia, mengaku jadi Tuhan. Alat banyak, senjata banyak, puak ramah, bomi ada hok dia. Namrud boleh milik bomi ni, matahari naik sampai matahari jatuh. Bukan satu negara, bukan 10 cawat, bukan negeri Thai, dia boleh milik daripada matahari naik sampai matahari jatuh. Nah, Allah binasa dia tu sama dia dengan nyamuk kudung. Ambil nyamuk yang tak ada sayap, masuk dalam lubang hidung dia, masuk duduk dalam otak dia. Nah, 40 hari, maka Allah binasa dia. Fir'aun tuan-tuan mulia, walaupun mengaku jadi Tuhan, Allah binasa dalam laut merah, bersama dengan tentera dia, kereta kuda dia, tayar-tayar yang dia buat daripada emas, kisi dia duduk tu buat dengan emas. Allah binasa dalam laut merah tuan-tuan mulia. Allah tergelar masuk. Allah taruh Fir'aun untuk jadi pengajaran sampai hari kiamat. Ni orang-orang pergi Mesir boleh tengok rupa Fir'aun. Ni Allah cerita tuan-tuan. Orang berjaya siapa dia? Orang taat pada Allah dan Rasul. Sebab tu kalaulah kita tidak ambil Quran mari buat panduan, maka kita sesak tuan-tuan. Kita sesak. Kita duk gantung dia orang buta. Orang buta duk pegang tangan kita, dia heret. Lepas dia ikut tunjuk kita. Nah, kita nak pihak belakang. Supaya orang buta pergi gajah. Orang tanya, gajah besar mana? Dia pergi kaki. Oh, gajah besar kaki. Nah, besar mana? Semelu. Pasal dia peluk kaki gajah. Orang buta juga pergi telinga. Gajah besar mana? Oh, besar badai, dia kata. Gajah besar badai. Orang buta tak boleh buat kira dengan dia, tuan-tuan. Karena mata dia tak nampak. Nah, sebab tu kalau kita ada ayat kata berjaya, kita duk tengok orang berjaya dengan surat khabar, dengan tali besin, dengan berita-berita duk mari tunjuk duk ayat pada kita. Pas kita duk sebar kat orang kata, duk kecek kata, berjaya kena ada harta, berjaya kena ada pangkat, berjaya kena ada bombing, berjaya kena ada alat senjata, kena ada puak ramah, kena ada negara. Supaya buta orang buta pergi gajah tadi tu. Nah, hak berjaya kena tengok dalam Quran. siapa hak Allah kata berjaya? Allah dia tidak duk alik kuat lama dah. Dia tidak duk alik alak jatuh, orang ramah kempulai. Dah, orang belajar, orang yang ada pengetahuan. Allah tidak duduk. Allah duduk dengan orang taat. Kata. Siapa taat pada Allah dan Rasul? Maka Allah Subhanahu Wa Taala duduk sebalik dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami tolong rasul-rasul kami. Nah, mari mana rasul hak Allah Taala, Allah tolong belaka. Apa bukan Allah tolong rasul saja dak? Ni Allah hubung ayat ni. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ni Allah tolong orang-orang beriman. Karena orang beriman ni dia pandai dua, lama satu taat pada Allah, lama dua taat pada Rasul. Itu sifat orang beriman. Hak lain dia tak pandai, dia tak ada fikir muka lain. Hak ni betul dengan Allah nak ke tak? Ha, kalau betul dia buat, ha, ni orang beriman. Hak ni betul tak dengan kandak Nabi nak? Ha, kalau betul dia buat. Kalau tak betul hak Allah nak, dia tinggal. Walaupun boleh hutung juta-juta, ratus-ratus ribu juta, dia tak ambil. Pasal khilaf, bersalah dengan kandak Allah. Walaupun bukan cara Nabi itu sama dia, hutung kejayaan segala mana, orang beriman dia tak ambil. Nah, orang beriman dia duduk oleh Allah dan Rasul. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang beriman bersangat terkasih kepada Allah. Ha, sebab tu Allah tolong dia. Allah tolong orang beriman tu dah. Bukan tolong puak ramah dah. Bukan tolong kempulai banyak dah. Bukan tolong orang ada bumi, ada harta. Dia berjaya dengan sebab ada bumi, ada harta, ada pangkat dah. Allah tolong kalau dia beriman. Nah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak di atas Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wajib, lebih daripada wajib untuk bagi pertolongan kepada orang beriman. Orang beriman duk mana pun tak apa, Allah jaga dia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu tidak dihina, tidak direndah. Mun tak usah duka cita. Orang beriman, munduk sore pun tak apa. Munduk kampung mana pun tak apa. Mu ada harta tak apa, tak ada harta tak apa. Mu ada jumlah lama tak apa, tak ada jumlah pun tak apa. Dah, mu ada pangkat tak apa, tak ada pangkat pun tak apa. Mu jangan duka cita. Wa antumul a'laun, kamu tetap tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman dengan Allah. Tuan-tuan dan saudara mulia, Allah Subhanahu Wa Taala, dah, nak bui kepada kita, ulama kata kita tak akan faham Quran. Walaupun kita baca Quran, kita tafsir Quran, kita tak akan faham Quran selagi kita tidak faham kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran ni tu tuan mulia, Allah hantar Nabi mari untuk tafsir Quran. 37 Quran ni tu tuan mulia. Nah, 114 surah. 9,900 ayat lebih. Siapa tafsir tu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar Quran kepada Nabi. Pak kita nak pergi faham Quran dengan tak tengok Nabi tu ke mulia. Nah, orang tu suka jalan. Lebih lagi orang hari ni tu tuan, banyak orang ambil Quran tapi tohok Nabi. Nak Quran tapi tinggal kehidupan Nabi. Yakin pada Quran, baca Quran, tapi kehidupan Nabi orang tolak. Cara tidur Nabi, cara duduk Nabi, pakaian Nabi. Nah, dalam Nabi ni Nabi ajar tu tuan. Nah, kehidupan ni bukan Nabi mari saja, mari mengajar saja, tulis saja. Nah, sebab tu Allah beri Nabi kita bangkit dengan ummiyun. Ummi, dengan tak pandai baca, tak pandai tulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah beri hidup 23 tahun selepas daripada Al-Quran turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah hidup 23 tahun. Pas Quran ni turun sikit-sikit sehingga masa habis 23 tahun. Untuk nak suruh kita tengok Bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kehidupan Nabi ni kehidupan Al-Quran. Orang baca Quran sesak jalan kalau dia tidak ambil kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu tidak akan faham, tidak akan reti Quran. Walaupun boleh tafsir, boleh baca, kena. Lafaz Quran kena. Baca kena lafaz Quran. Lafzu Quran. Makhraj, tajwid, tepat tebal, tepat nipis, dia kena baca betul. Walaupun reti dalam makna, makna Quran boleh tafsir. Nah. Tuan-tuan mulia, tapi orang yang tidak akan faham amal Quran. Dua perkara ni manusia boleh buat. Baca Quran dengan betul. Sehingga Nabi kata umat aku akhir zaman boleh baca Quran betul serupa dengan busur anak panah. Lepas tu orang boleh tafsir Quran, reti Quran, makna-makna boleh tafsir. Dah ikut dalam bahasa mana. Tapi manusia jahil dalam dua perkara. Lama tiga, amal Quran. Kita tidak akan faham Quran tu tuan. Kalau tak faham kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah atas Nabi itulah amal Quran. Nabi itu, kehidupan Nabi. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّحَىٰ. Nabi tidak kecek, tidak buat satu-satu. Mereka semua wahyu yang diwahyukan kepada dia. Allah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tunjuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mari sekadar duduk buat ibadat. Nah, duduk dalam masjid saja, mengajar saja. Tidak, Nabi tunjuk cara-cara supaya manusia jangan sesat. Bukan tunjuk saja dalam cara makan, minum, mengajar, mengaji. Tidak, hingga kerak kuku Nabi tunjuk. Nah, masuk tandas, berok, kecing, buai air besar, buai air kecil, Nabi tunjuk. Tidur dengan isteri, Nabi tunjuk. Cara pakaian, Nabi tunjuk. Janggut Nabi macam mana, Nabi tunjuk. Pakai baju Nabi, kain Nabi, seluar Nabi, Nabi tunjuk. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita tak faham kedudukan Nabi tu tuan, kita akan baca Quran dengan betul. Kita boleh tafsir Quran dengan betul. Tapi kita tak reti dalam amalan Quran. Amalan Quran kita tak reti tu tuan. Lebih lagi yang keempat tu tuan mulia, yakin pada Quran. Yakin pada Quran. Nah, Quran ni bukan kehendak baca dah. Tiap-tiap kali baca, wui air mata tubik. Nabi SAW bagi tahu, kalau mung tak lewat teriuk, mung tak teriuk sungguh, mung buat lolok teriuk bila baca Quran. Lebih lagi jumpa dalam ayat azab. Nah, jumpa dengan kaum-kaum yang Allah binasa. Dalam tu ada bini Nabi Nuh, Allah binasa. Dalam tu ada bini Nabi Lut, Allah binasa. Dalam Quran juga ada anak Nabi Nuh, Kan'an, Allah binasa. Kaum macam mana kaum Nabi Lut, Allah binasa 7 butir kapung. Nah, malaikat cokek naik, buat naik datang balik turun. Dalam Al-Quranul Karim. Berapa banyak cerita-cerita dalam Quran. Baca kanak pada yakin. Sadaqallahul Azim. Benarlah ya Allah perkataan kamu. Itu kanak tuntutan Al-Quran. Tapi tuan-tuan, bila kita tak faham kedudukan Nabi, maka kita tidak akan faham Quran. Sebab tu hari ini banyak umat sesat. Umat lah ni jadi sesat. Nah, kerana tak jaga kehidupan Nabi, umat ni tak jaga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, akhir zaman, ubadun juhalun. Banyak umat aku buat ibadat, rajin dalam ibadat. Puasa mari dia puasa, haji mari pakat dia haji, zakat mari dia bayar zakat. Dan semaya panggil dia mari semaya. Dia boleh buat belaka dalam ibadat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, juhalun, dia buat dengan jahil. Orang awam tuan-tuan mulia, kebanyakan buat jahil. Pakai ia tak betul dalam mari ibadat pada Allah. Nah, dalam semaya berapa banyak orang tak betul. Dalam semaya pemuda-pemuda kita, orang muda-muda hari ni, masjid-masjid, tempat-tempat, berapa banyak mari dengan baju sekerak, mari dengan baju panah. Kadang-kadang ada Usamah bin Laden duduk depan, Kadang-kadang ada gambar bola ada di belakang. Mari takbir Allahu Akbar semaya. Kadang-kadang orang mari semaya, kain labuh, tudung buku lali. Yang mana di hari akhirat Allah tidak pandang. Satu golongnya, orang yang pakai labuh. Kain labuh, baju labuh, tudung buku lali, seluar labuh. Hari ini berapa banyak orang pakai seluar jin, katuk buku lali. Mari semaya, mari buat ibadat. Nah, mari masjid, tapi tak betul cara. Setengah golongnya pula betul. Pakai molek, baju molek. Tapi dalam ibadat jahil. Baru tahu wakuk. Jetik wakuk lepas luar masjid. Masuk mari Allahu Akbar. Mulut duduk bang wakuk lagi. Dia tak kenal dia sembah siapa dia tu. Dia ibadat pada siapa dia. Dia tak kenal. Kalau golongnya pakai ia tak betul dah. Kalau golongnya tak jaga pula kebersihan. Macam mana Nabi jaga dalam semaya? Ambil air semaya, siwak, miswak lagi, beruh gigi lagi. Mari nak semaya, beruh gigi lagi. Dalam semaya nak takbir, takut pada Allah. An ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak. Kamu sembahlah Allah, seolah-olah kamu nampak Allah di depan kamu. Kalau mung tak nampak, anggaplah, niatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tengok kamu. Berapa banyak golongnya buat ibadat tak betul. Pas tengah mari pula golongnya betul. Semayan molek. Mari pakai yang molek. Duduk dalam masjid. Nah, tapi tak jaga sah. Mari duduk rata-rata. Mari masjid duduk luar. Orang bel tak masuk masjid lagi. Satu golongnya. Orang masuk masjid dah orang bel. Tapi tak ada rebuk. Nak duduk sahwa kau tak ada rebuk. Mari duduk tolak budak-budak. Budak orang kecil-kecil pakai tolak naik. Orang tua pakai duduk belakang. Mudah nak tubik. Nah, berapa banyak kita jahil dalam bab ibadat tu. Orang ni orang semua baca Quran. Nah, orang mengaji. Orang mengaji kita. Tapi kehidupan Nabi kata jadi jahil. Nah, setengah golongnya pula tuan-tuan mulia. Sah dia jaga dah. Molek dah. Dalam semaya dia molek. Tapi tak ada khusyuk. Dalam semaya. Takbir saja, mula-mula ingat. Lepas tu ingat hal lain. Lepas tengah orang pula, mari semaya molek. Ada takbir molek, semaya molek. Dah. Ganggu di telefon pula dah. Telefon tangan, duk nyanyi, duk muzik dalam semaya. Setengah orang mari dalam masjid pula, kecek. Walau hanya ada hadis Nabi, orang mengaji. Siapa dia kecek sepatas dalam masjid. Ha dunia, Allah batalkan amalan dia 40 tahun tu. Hari ni orang telefon main-main je dalam masjid. Ha menego, ha berjual, ha bining. Lebih lagi orang keluar jalan Allah. Dakwah. Nah, semua ada telefon belakang. Anak-anak, budak-budak ada telefon belakang. Dalam masa tidur dalam masjid, telefon dengan bining. Telefon ha menego, telefon ha kerja. Berapa banyak umat ni jadi jahil tu. Nah, fahmi dalam satu segi ibadat semaya je. Nah, masuk masjid tak kena. Masuk kaki kiri, tubik kaki kanan. Adab tak ada dalam masjid. Tak ada adab, tak ada takut. Tak ada risau. Dalam masjid ni tempat mana, tempat siapa. Masjid bukan rumah raja dah. Masjid bukan rumah menteri. Masjid rumah Allah Subhanahu Taala. Nah, berapa banyak orang tak dapat jaga adab. Lepas tu dalam segi lain tuan-tuan. Nah, puasa. Ni puasa mari. Berapa banyak orang puasa tak kena cara jahil dalam bulan puasa. Sedangkan bulan rahmat. Bulan yang Allah SWT suka sekali. Dalam setahun adalah bulan Ramadan. Diturunkan Quran dalam bulan Ramadan. Jadikan malam terawih dalam bulan Ramadan. Jadikan dalam bulan Ramadan juga istikaf 10 hari akhir. Jadi dalam bulan Ramadan juga Lailatul Qadar. Nah, Nabi kita kalau bulan Ramadan ni katuk habis hak lain. Banyakkan amalan-amalan hak tak biasa banyak we jadi banyak dalam bulan Ramadan. Nah, mari takut. Nah, dalam bulan Ramadan setengah kata daripada awal lagi Nabi jaga sehingga 20 sehingga akhir 10 Ramadan akhir tak balik dari rumah. Nah, duduk di masjid sehingga kokok janggut sisi rambut sisi janggut pala-pala tubik kok jenela. Nah, dalam bulan Ramadan bawa umat-umat nak beri reti dalam bulan Ramadan. Tapi berapa banyak umat ni jadi jahil dalam bulan Ramadan? Puasa main dau teruk. Nah, puasa main haji. Nah, puasa main bola. Bola bola. Ni tak tahulah, puasa main burung ngobok jambu tak tahulah. Nah, kalau bukit boleh buka puasa tu banyak dah. Burung ngobok jambu. Tapi kalau boleh puasa ni, wallahu alam. Ha, dalam bulan puasa berapa banyak orang tidur. Nah, puasa dengan habis masa tidur saja. Setengah orang pula suka dalam bulan puasa. Boleh jual kerana maju. Boleh lain tak laku, boleh puasa ni laku. Nah, lebih-lebih lagi orang kawasan Mekah. Dia hidup dengan jual, tak apa. Nah, tapi nak oyak orang-orang telah lalai tu. Boleh puasa sehingga jual ralik tak ada semayang tarawih. Nah, tak ada mari masjid, 5 kali masjid, tak ada mari itikaf, tak ada. Suruh perbanyakkan dalam bulan Ramadan, tak ada. Lepas tu puasa tu sama dia, berapa banyak umat ni jahil dalam bulan Ramadan. Orang perempuan, anak-anak, lepas mari pula zakat tu tuan. Hari ni berapa banyak orang jahil dalam bab zakat. Bayar zakat sendiri, mengikut. Nah, mengikut pemahaman sendiri. Tidak tengok ulama-ulama bagi tahu siapa boleh terima zakat kita. Nah, berapa banyak hari ni umat telah jadi jahil. Pamari dalam bab haji pula tuan-tuan. Haji hak besar sekali. Umat ni Allah jaga haji tuan-tuan. Siapa buat haji mabrur, dia boleh lepas daripada neraka. Dia boleh masuk syurga tuan-tuan. Orang buat bab haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan dia mereka syurga. Satu dua riwayat. Satu riwayat boleh buat tubik orang daripada neraka jahanam melalui haji mabrur dia 400 orang. Riwayat yang kedua 400 keluarga. Haji mabrur. Hari ini berapa banyak orang buat haji silap. Asal boleh pergi haji dengan tak sah mana pun tak apa. Capu, tino, jatah dalam bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumatun. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Ni orang tak boleh jaga dalam musim haji. Tino jatah capu, tempat duduk capu, makan minum capu. Tak, kerja haji fasik ada dalam haji. Dalam kerja haji tak betul. Dalam hidup haji balok. Tak, dalam musim haji bini kita bawa, kita tak tahu hukum macam mana. Dalam musim haji berapa banyak umat jahil giduk haji sepak kelo gi kelo gi makan boleh haji gi pada Arafah pun kelo gi Mina pun kelo laki-laki perempuan gi pukul gambar naik unta cede boleh waklik tunjuk ke anak cucu dia kata ni tok dia gi Mekah jamek dulu ikut orang nak pukul gambar mana heret unta. Unta ni tak ada dah lah. Kalau orang dulu, pak kita ni orang kata bodoh sepuluh lembu. Kalau Mekah orang kata bodoh sepuluh utah tu. Orang pergi Mekahnya tipu di utah tu. No, di Mina ni orang duduk kain molek-molek. Naik atas belakang utah, pukul gambar. Waklik nak tunjuk ke anak cucu. Dia tak tahu dalam ayat ni. Berapa banyak umat jadi jahil. Tuan-tuan dan saudara mulia. Lepas tu dalam ibadat-ibadat ni kita jahil dah. Nah, hak besar umat ni tuan-tuan tinggal calon Nabi SAW. Senah Nabi tak ada dalam kehidupan kita. Anak, bini, nah, keluarga kita habis. Ambil orang lain. Bila nak mari menikah, ambil pasal orang lain. Nah, nikah kahwin. Mari menikah masjid sungguh. Akik di markah 500 kuk, 1000 kuk. Tapi alah balik belakang tu, ada lagi dungdang-dungdang bunga sirih belaruk beratur jadi raja, jadi permaisuri. Dulu dalam rumah lah ni, pas keluar rumah ni berapa banyak umat jadi jahil. Mengaji bukan tak mengaji. Kalau tanya ambil mana hak dia buat betul ke tak dengan Quran, Allah hantar Quran untuk jadi petunjuk. Tanya hak kita buat ni betul ke tak, tak ada. Nabi, Allah hantar Nabi untuk jadi contoh. Tadi contoh Nabi buat ke tak? Tak. Pada ke tak dalam kitab? Tak ada. Faham mana? Semua pakai iling pala. Ambil daripada tak ada aruh. Tak ada aruh lah. Moga dia mau pakai wak balas ni belakang. Nah, sehingga orang reti pun jadi jahil. Orang reti pun jadi jahil. Buat serupa tu juga. Lepas tu yang kedua Nabi kata apa? Wa qurra'un fasaqatun. Ni umat aku akhir zaman. Qurra. Orang qari. Orang pandai baca. Nah, orang tok lebar. Alim huduh-huduh. Fasaqatun. Tukar jadi fasik habis Nabi kata. Jadi fasik. Pasal apa? Tak ada contoh. Umat nak ambil contoh ke alim. Semaya jemaah dalam waktu tak ada. Nabi ni jaga tuan-tuan mulia. Dalam semaya jemaah Nabi jaga. Bentuk sahabat jaga. Nah, masa sahabat jaga. Pasal apa tuan-tuan mulia? Supaya jadi contoh pada umat. Hari ni orang boleh jaga umat siapa dia tuan-tuan? Ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah boleh jaga lagi agama ni. Asir daripada ulama. Tapi bila umat ni tuan-tuan mulia, kita tak betul cara hidup dengan cara Nabi, umat ni dia pergi jauh tuan-tuan. Kita tak akan faham. Dah. Lama-lama tuan-tuan siapa? Kita nak ambil contoh siapa dia. Mana semaya tahajud di mana? Isyrak di mana? Duha siapa dia jaga? Awabin, witir, Quran, zikir, taklim, tawaduk, berendah diri, jaga zuhud dengan dunia, takut kepada Allah Subhanahu Taala, jaga daripada makan haram. Dah, orang dulu-dulu tuan-tuan, ulama-ulama, masya-Allah, Allah Subhanahu Taala bagi jaga. Tapi hari ni tuan-tuan mulia, hancur. Dah, rosak. Bila umat ni rosak tuan-tuan, bila tinggal cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil orang lain jadi contoh kehidupan kita. Lepas tu umat ni tak akan faham kehidupan Nabi tuan-tuan. Selagi umat ni tak faham kehidupan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kita nak boleh faham agama tuan-tuan, kita kena paling tengok. Kena paling tengok sahabat. Inilah orang yang berjaya. Bukan dalam tali besin. Bukan dalam tarekat. Bukan dalam khabar, surat khabar. Bukan dalam majlis. Ni Allah sebut dalam Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ni orang berjaya. Ada harta kerana lapisan sahabat, dia ada setiap gulungnya. Setiap lapisan. Orang kaya ada, orang alim ada, orang qori ada, orang belajar ada, budak-budak ada, talabah orang mengaji pun ada, laki-laki ada, perempuan ada, orang bandar, orang kampung. Orang pandai nulis, orang tak pandai nulis. Nah, orang jadi gubernur. Nah, daripada hamba orang pun ada. Daripada tua pun ada. Boleh jadi khalifah ada dalam kalangan sahabat. Nah, bukan jadi raja. Nah, khalifah Islam tu kan. Dalam kalangan sahabat. Setiap gulungnya ada. Mu'az bin Jabal, mufti. Dalam masa Nabi SAW. Tengok kehidupan mereka lagu mana. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalangan orang perempuan. Nah, Allah Subhanahu Taala jadi siapa dia? Orang alim, orang salihah di kalangan sahabat. Semua mereka ni radhiyallahu anhum ajma'in. Dunia boleh. Bukan kecek saja dah. Hak kita ni duk kecek saja ya. Dunia pun kita tak leh. Duk kecek saja. Ya. Sahabat nu dunia Allah tahu letak di bawah tapak kaki dia. Dunia Allah ambil dunia ni duduk bawah tapak kaki sahabat. Pakai baju tapung dia, tapi Allah Subhanahu Taala berjaya. Dah buka, buka cangwak-cangwak. Buka negeri Thai, negeri Sierra. Sahabat buka negara dan negeri. Mana-mana tempat dia pergi, boleh buka negara. Dah dalam Spain tuan-tuan mulia, sahabat boleh buka semua penduduk dalam Spain. Dalam Rome, dalam Persi. Mana-mana tempat di zaman sahabat. Allah Subhanahu Taala atas sahabat pergi. Ikut. Gi sikit pun berjaya. Gi ramah pun berjaya. Ada alat pun berjaya. Tak ada alat pun berjaya. Pasal apa? Karena Nabi bentuk sahabat jadi orang beriman. Tuan-tuan. Nah. Bukan bentuk sahabat ni tuan-tuan mulia. Bentuk sahabat ngajar, ngaji lepak-lepak. Gitu dah. Nabi jaga iman sahabat. Nah, dengan sebab sifat iman ni lah. Dia duduk di mana pun Allah tolong dia. Nah, Allah tolong di atas dasar iman. Bukan di atas dasar ramah dah. Sahabat kata kami gi malam, tak ada subuh. Allah wui patah, Allah wui berjaya. Tak ada waktu subuh. Boleh buka negeri-negeri, boleh buka. Satu orang hok berjaya sungguh. Satu Nabi kata apa? Ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku seperti bintang di langit. Dialah jadi contoh tu tuan mulia. Bagi kita. Satu Nabi kata apa? Khairul quruni qarni, khairul quruni qarni. Sebaik-baik qurun, sebaik-baik satawat. Qurun aku, Nabi kata, qurun aku 100 tahun. Kenapa? Berjaya. Sahabat-sahabat berjaya. Ayat turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Bila ayat ni turun 100%. Orang-orang laki-laki semaya berjemaah 100%. Inilah berjaya. Nah, kita ada sebut berjaya. Semaya berapa orang yang di masjid tu? Tepat dalam dunia, hak Allah suruh iklan hari-hari. Buya orang semua dengar 5 kali sehari. Hak orang semua duk masuk dalam fikir nak berjaya. Ada harta berjaya, pangkat berjaya, duit berjaya, kumpulan ramah berjaya, alat senjata berjaya. Ni dengar. Hak Allah suruh iklan ni. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ni sini tempat berjaya. Di masjid. Karena Nabi SAW bagi tahu, bila orang ni jaga masjid, amalan-amalan masjid dia jaga, inilah jihad yang pertama. Orang boleh jaga amalan masjid. Karena Allah Subhanahu Taala pandai tuan-tuan mulia, bila umat ni jaga masjid, satu berjaya sahabat 100% semaya berjemaah. Hatta munafiqin, sehingga orang munafik pun pergi semaya jemaah di masjid. Orang buta pergi semaya jemaah di masjid. Orang kaya tuan-tuan tengok kalangan sahabat sibuk menego. Dah. Sebab Allah tak marah tuan-tuan. Kita nak menego, nak jual, Allah tak marah. Tapi Allah marah kita ni kerana kita buat main-main dengan iman. Buat main-main dengan iman. Sahabat kaya tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf. Dah. Kaya setara mana tuan-tuan? 300 orang. 313 dalam perang Badar. Mati 14 orang. 299 orang baki. Buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tubik seorang. 298 orang. Abdul Rahman bin Auf bayar. Buih duit sagu hati. Tiap-tiap orang 300 dinar seorang. Siapa mati tu tu? Tu harta banyak mana? Orang dalam Mekah semua suka menego dengan Abdul Rahman. Orang sesak suka kerana boleh zakat, boleh sedekah. Nah, Abdul Rahman bin Auf kaya, masjid tak biasa tinggal. Sekali dalam umur hidup, tinggal takbiratul ula semaya subuh. Ni tua-tua adik-adik pelajar-pelajar ni, semua babo-babo kita duk baca belakang di sekolah, di pondok. Kisah Abdul Rahman bin Auf. Nak ambil harta dia, 300 ekor utuh. Sekali dengan baris. Sabilillah, nak bayar kerana, nak tebus takbiratul ula. Sehingga Nabi SAW bagi tahu, wahai Abdul Rahman, jika matahari naik, tapi pada matahari jatuh, semua dalam dunia jadi hok mung sore. Mung ambil semua sabilillah, nak tebuh takbiratul ula, nak jaya tak dapat lagi. Ni, kerana tepat berjaya tu. Hari ni tuan-tuan kita bukan menegur besar dah. Allah pun menegur bagai rocek. Kedah bagai rocek. Baju ada 4-5 lah. Dah, sirih pini ada sikit. Terbakar ada sikit. Kicak budu cukur. Dah, saka berat. Dah, rocek kecil-kecil. Orang bayar Allahu Akbar. Nak tinggal rocek orang kecil tu pun tak boleh tinggal ada tu. Nak katuk kedah kita nak tinggal mari semaya tak boleh. Pak kita tepuk dada kata berjaya. Allah royak orang berjaya. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. No, sahabat-sahabat ni orang berjaya. Ada kedai pun kita juga. Tapi bila bunyi Allahu Akbar, katuk habis. Duk kerja ke makan je. Akik tuku naik. Allahu Akbar. Ambil tuku lepas tuk ke belakang. Duk bubuh sodek seming. Bubuh. Bila bunyi Allahu Akbar, tinggal dulu. Satu orang berjaya tu tu. Bahawa tina dia tu tu. Bila ayat ni turun, 100% bini tudung habis. Orang tina dia. Wanisa'il mu'minin. yudnina alaihinna min jalabibihin. Tudung 100%. Nabi usah daripada luar rumah. Orang perempuan masuk dari rumah. Itulah berjaya. Tak? Berjaya Nabi buat usah kerana orang perempuan tak ada luar rumah. Orang perempuan klik, orang tina tuan-tuan mulia. Masuk duduk dari rumah. Nabi ajar khas amalai-amalai kepada orang perempuan. Jadi rumah kamu masjidil bait. La taj'alu buyutakum qibara. Jangan jadi rumah kamu kubur. Menjadi rumah kamu sebagai masjid. Ada dalam rumah dakwah, ada taklim-taklum, zikir, ibadah, khidmat. Kanu qalilan minal layli ma yaj'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sikit waktu malam tidur, semua pakak bangun sujud pada Allah. Bini bangun gerak tok laki, tok laki bangun gerak bini. Hum yastaghfirun, lepas pada sembahyang tahajud, mereka orang perempuan istighfar. Dalam riwayat tulis sampai 12,000 kali tu tuan. Bangun sembahyang subuh. Itu orang berjaya. Orang perempuan ada sifat malu, al-haya'u, al-hilmu. Malu nak jumpa dengan orang jatuh. Malu nak kecek kata. Duduk dalam rumah, yakin pada amalnya. Nabi ajar jaga amalnya dalam rumah. Semaya awal waktu. Wa'mur ahlaka bis-salah, wasbir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal-'aqibatu lit-taqwa. Ini Nabi ajar tu. Nah, Allah suruh ajar orang-orang mukminah jangan gila dengan dunia. Karena tu bukan pintu rezeki dah. Pintu rezeki yang sebenar, pintu amalnya. Nah, tu jaga semaya, jaga baca Quran, baca Yasin, suratul Hadid, suratul Rahman, suratul Waqi'ah, tabarakallazi alif lam mim sajadah, suratul Kahfi, suratul Dukhan. Dalam rumah ni ajar baca Quran. Patu zikir. Ummu Salmah bini Nabi sendiri, Juwairiyah isteri Nabi, bangun daripada tahajud malam tuan-tuan. Pukul 3 bangun dah. Tengok Nabi pergi semaya subuh. Dia duduk atas jadah lagi. Nabi kelik mari semaya duha. Bini duduk atas jadah lagi. Itu tak ada gila. Pada makan ni kau gapo kau masuk dapur berjual dah. Gila dengan amalan. Pasal apa? Nabi SAW bagi tahu no. Pintu langit. Allah buka 2 pintu. Untuk orang beriman. Ada 2 pintu. Satu pintu amalan. Allah buka pintu untuk terima amalan dia awak naik. Pintu yang kedua, Nabi SAW bagi tahu waktu turun rezeki daripada amalan yang mereka buat. Ganti rezeki waktu turun mari. Rezeki mari mana tuan-tuan? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Hari ini tuan-tuan kita baca Quran. Tak? Kita tak yakin sebab tu tak ada suabak kita. Hari ini kita kalau tanya orang kafir tuan-tuan, tanya orang kafir seluruh dunia, bukan dalam negeri Thai saja dah. Siapa jadi pecau hak dia? Kaipin pecau. Dia jawab apa? Ngen ke pecau. Ngen ke pecau. Duit adalah tuhan dia. Sebab tu orang kafir seluruh dunia, dia tak ada kira nak buat muka lain. Dia nak buat tuhan lebih banyak. Tok laki buat tuhan, bini buat tuhan, anak buat tuhan, anak tino buat tuhan, menantu tino buat tuhan, anak kecil buat tuhan, cucu buat tuhan, cici. Kalau ada ciuk-ciuk lagi buat tuhan. Ha, pasal apa? Pasal dia tuhan dia. Dia berjaya kerana ada tuhan, kerana ada duit. Nah, sebab tu dia mulut dia penuh mulut. Ngen ke pacau. Papua kita ni tuan-tuan cik tanya. Siapa jadi tuhan kita? Adakah kita berani kata ngen ke pacau? Tak ada. Allah suruh tanya dalam Quran. Bukan tanya puak kita jalan tani nalu rida. No, suruh tanya orang Arab. Man khalaqas samawati wal ard? Siapa jadi langit dan bumi? La yaqulun Allah. Dan saya mereka semua orang Arab ni jawab Allah jadi langit dan bumi. Puak kita ni pun kalau tanya ni, siapa jadi Allah jadi langit dan bumi? Semua puak kita penuh mulut juga jawab Allah jadi langit dan bumi. Siapa jadi binatang? Allah jadi. Siapa jadi laut? Siapa jadi makhluk? 18,000 makhluk. Allah jadi. Siapa khalik? Pencipta. Allah pencipta. Siapa malik? Allah malik. Dia jaga. Siapa razik? Pemberi rezeki. Penuh mulut kita jawab Allah bagi rezeki. Nah, ni semua orang Islam lagu ni belaka. Kalau tanya Tuhan, dia mengaku Allah. Tapi orang Islam hari ni kata gapo tuan-tuan? Kalau tanya dia bukan ngan kepacau, tapi kalau tanya-tanya dia kata gapo? Allah, minta we ada duit sekali aja, boleh buat belaka. Minta we ada duit sekali, boleh buat belaka. 1000 hajat boleh. Gapo boleh jadi belaka? Dah ada duit. Nak buat rumah boleh, nak buat tu boleh, nak kereta boleh, nak motor boleh. Ha, hari ni orang Islam pegangan serupa, serupa dengan orang kafir pegang. Orang kafir dengan kepacau. Duit adalah Tuhan. Kita tidak kata duit Tuhan. Cuma kita kata kalau ada duit sekarang boleh buat belaka. Tuhan juga dah tu. Sebab tu hari ni orang Islam tu tuan tinggal amalan. Tinggal amalan. Mari masjid tak berani. Kenapa? Nak duduk balik buat Tuhan. Mari masjid tak berani. 5 waktu nak tinggal mari semaya tak berani. Nak katuk kedai tak berani. Takut Tuhan tak ada. Sebab tu bini kita pun kita beri waktu Tuhan. Bini kita. Berapa banyak bini orang Cina. Nuh kita beri waktu Tuhan. Supaya orang kafir buat. Sehingga bini tinggal semaya. Bini tinggal amalan. Setengah orang pun dalam kereta kabak. Bini. Ni boleh puasa mari. Pergi beli lauk-lauk. Sayur-sayur ke kedai. Penuh balik kabak belakang. Tuk laki duduk depan. Kalau bukan boleh puasa. Tuk laki pulah kereta masuk kampung. Rokok daun bersangin. Nah, duduk pulah hisap rokok. Lepas duduk dalam air, duduk depan. Bini duduk dalam takung ikan, duduk di belakang. Yang putar kampung tu sampai petai. Jambai pun tak duduk dalam tu. Ha. Pasal apa tu, tuan? Hari ni seperti tu. Kalau tanya orang kahwin hari ni. Orang tak siamik dah. Perempuan solehah. Orang perempuan solehah ni dia jaga amalan. Nah, dengan sebab amalan dia itulah Nabi kata, "Wa fis sama'i rizqukum." Allah janji rezeki, "Wa ma tu'adun." Nah, "Wa rizqun karim." Rezeki hok mulia ni. Mari daripada langit. Allah tukar dengan amalan. Amalan semaya naik waktu rezeki, amalan Quran bini kita baca naik waktu rezeki. Sebab tu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, orang mari beri duit ke dia, dia tak terima. Cukup aku dengar ada Nabi ajar pada aku. Suruh baca, isteri-isteri baca suratul waqiah. Tidak apa-apa selama-lama. Ajar bini, ajar anak perempuan baca. Hari ni yakin ni tak ada tu. Orang perempuan semua tu bit luar. Pasal apa orang jatuh pandai suruh bini buat Tuhan. Kalau kahwin hari ni orang tak kahwin dah. Cari orang Tino, orang pandai baca, orang tudung. Orang duduk dalam rumah. Jadi mastura, jadi hafizah. Orang tak say. Lah ni kalau nak bini orang cari hak dunia besar. Mudah bawa. Dah, motor coli. Betih besar-besar. Dah, mudah fikir kandang getuk. Dalam kebun getuk. Bini jom kandang. Tuk laki duk pula rokok daun duk belakang ya. Ha ni, orang hari ni yakin tak duk tu. Dah, janji Allah. Kita sudah keluar. Faham mana kita sebut berjaya tu tu. Faham anak-anak kita tu tu. Sahabat-sahabat berjaya habis. Bini dia berjaya duduk dalam rumah. Kain tudung pitu. Kain kuningnya. Tak ada pitu-pitu besar. Tapi dalam rumah Allah hadiah apa? Quran, taklim, zikir, tahajud, isyrak, duha, awabin. Baca Quran dalam rumah. Baca surah-surah. Walaupun rumah miskin. Tapi Allah hadiah amalan. Malam-malam bangun teriuk. Menangis. Minta hidayah dengan Allah. Rumah-rumah seperti bitar. Orang ahli langit tengok semua dengan bitar. Amalan. Nabi tinggal amalan tuan-tuan. Nah, hari ni kita tertipu tuan-tuan. Rumah-rumah kita ni habis. Tak ada. Jadi sebuah kubur. Amalan dalam rumah tak ada. Sahabat ada jadual. Dalam rumah mereka ada jadual. Semaya duha pukul berapa. Awabin pukul berapa. Taklim pukul berapa. Ajar Quran anak-anak pukul berapa. Nah, sebab tu anak-anak mereka jadi hafiz Quran. Jadi alim ulama. Jadi muballil. Jadi da'i ilallah. Anak-anak sahabat. Siapa 14 keturun ni. Allah jaga. Summal ladhina yalunahum. Summal ladhina yalunahum. Ni Nabi bagi tahu tu kan. Korun yang terbaik. Korun Nabi. Korun sahabat. Lepas tu korun tabi'in. Tabi'it tabi'in. Allah jaga agama mereka. Lepas pada tu tak ada. Nah. Anak kita hari ni tuan-tuan, orang mari atas hafiz Quran. Banyak mari atas. Mari atas hok telinga kurang dengar, hok mata kelabu, hok suara kurang sedap, Hok ngaji tak pandai. Hok bijak-bijak nu pergi Amerika habis dah. Nah, wak mari Pak Apis ni hok mata kelabu. Mudah-mudah tak apa lah kalau boleh hafal Quran, boleh klik jadi tu email pun tak apa dah. Orang dulu tu tuan mulia, hok cidiknya dia bui ke agama. Kita ni dia bui scaling ke agama. Sebab tu sampai hari ni sifat kita tak berubah. Bukan duit tak ada. Ada duit. Tapi bila mari semaya jemaah, bawa duit scaling. Skup, lima skup, duduk dalam poket bawah. Paling atas ni ada belakang. 20, 50, 100. Bila batin jalan mari, kereta jalan. Tempat-tempat masjid ada kereta gudang. Jalan ikut depan. Nah, sekat kereta. Kereta gudang nak berhenti ni bukan senil tu tu. Nah, bukan harga murah tak. Sekat apa? Sekat nak buat duit skup. Kak kereta gudang, bosku, patut tolak ni. Ha, 500 maya jemaah, 500 orang. Bos sudah jemaah, tu imej suah keling, kemakan masjid suah, bila-bila boleh 230 kuk. Sama sore pun tak ada lagi. Patut tulis pai, tak depan masjid. Minggu pertama, masjid, dah, Rahmaniyah, dapat 230 kuk. Minggu yang kedua, 220. Minggu yang tiga, 270. Duit naik turun. Orang ramah, duit scaling. Pada duit yang banyak nak pergi mana? Ni Hong Ahan. Ni dia Hong Ahan. Ni tempat makan, tempat kedai kopi. Hari ni agama satu, bukan tak ada anak. Semua orang ada anak belakang. Boleh bentuk anak jadi da'i ilallah. Jadi hafiz, jadi ulama. Gati ulama-ulama. Supaya bangun siap kapung. Untuk bawa agama dengan cara betul. Tapi tak ada. Mari duk atas Quran ni. Tengok orang kata pula. Tak maju. Duk atas anak ngaji Quran. Apa Quran. Kau duk angguk kepala. Tak maju. Atas jadi alim. Nak boleh gapo. Hari ni tuan-tuan mulia. Semua manusia subik. Tak yakin. Lah, pada amal-amal hak Nabi tinggal. Sebab tu kita tidak akan faham Quran. Kalau tak faham Nabi. Tak akan faham Nabi. Kalau tak pahas hidup pahas sahabat tu. Dah. Untuk ni lah Nabi buat dua perkara. Nombor satu Nabi usah tahiman tu. Aminu kama amanan nas. Allah bagi tahu dalam Quran. Aminu berimanlah kamu. Kama amanan nas. Sebagaimana iman manusia. Siapa dia manusia tu? Sahabat-sahabat. Dengan imanlah tuan-tuan mulia. Allah SWT bui mereka dunia dan akhirat. Patut amalan-amalan tumbuh dengan iman tuan-tuan. Amalan yang tersebar dengan iman. Tersebarlah amalan-amalan. Bila iman kuat, amalan dia tubik sendiri. Orang munafik tak ada. Orang jahat tak ada. Dia amalan baik boleh hapus amalan jahat. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Bila al-haq nur, cahaya ni mari. Kebatilan tu dia habis tuan-tuan. Nabi bentuk iman. Lepas tu bentuk amal. Yang kedua, Nabi bentuk suasana tu. Nabi bukan sekadar ajar lepas, ajar lepas. Tidak. Nabi fikir tu, macam mana dapat bentuk suasana, suasana agama. Suasana iman dan amal. Buat tidak Allah tak suruh buat masjid. Kalau tak saya bentuk iman dan amal, bentuk suasana. Suruh Nabi suruh mereka semaya di rumah pun tak apa. Dah, pakak mung boleh dah semaya, mung ada iman dah, mung belajar dah, pergi kaku masing-masing di rumah. Dah, Allah perintah Nabi suruh buat suasana iman. Innama ya'muru masajidallah, innama ya'muru masajidallah, man amana billah wal yawmil akhir, wa aqama shalah, wa ata zakah, wa lam yakhsha illa Allah, fa'ata ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini suasana tu dah. Kerana dengan iman, dengan amal ni. Orang boleh jaga amalan ni dengan iman. Dah, dengan iman. Boleh mari masjid. Buat suasana. Jangan tinggal. Buat tidak Sayyidina Umar tak pergi turut tuan-tuan. Sudah semaya subuh. Sayyidina Umar jadi terimil. Buat sudah paling mengikut makmum. Kerana makmum ni kebanyakan dia tak tinggal sah. Sahabat ni, dia kasih kepada sah dia semaya. Orang duduk sah mana, dia duduk sah tu. Sebab tu dalam kitab Bahrul Mazi dia tulis. Satu orang sahabat semaya duduk sahawa. Dia habis wudhu. Air semaya dia habis. Batal. Dia tu ambil wudhu dia air semaya. Orang bawah dia naik gati. Sah dia. dia buat sudah ambil tu, mari paksah dia, orang gati dia. Dia pergi alik belakang, dia peluk. Dia akak orang tu usung kita belakang, dia mari duduk semula dalam sahur dia. Itu jago. Sebab tu Sayyidina Umar bila sudah semaya, dia paling tengok. Siapa ada, siapa tak ada. Tengok. Oh, Abdullah bin Abi Sulaiman bin Abi Hasmah. Tak ada mari semaya. Terus. Gi selalu dah. Buat dua jes tengok. Gi rumah. Sulaiman bin Abi Hasmah. Tanya mak dia, ibu dia. Mana Sulaiman? Oh, semalam ni dia semaya tahajud banyak. Ibadat banyak. Mengatuk. Tak ada kawal. Subuh tak ada gi semaya. Sayyidina Umar kata, aku lebih kasih. Dia semaya di masjid. Berjemaah. Lebih baik daripada dia semaya sepanjang malam lagi. Itu tu imej dulu tu tuan. Dia cari makmum. Pahlawan ni mana tu imej cari makmum tu tuan. Tu imej mana dalam kampung kita. Kau cari makmum tak mari semaya. Tu imej nak cari guana. Tu imej sendiri pun tak mari semaya tu tuan. Tu imej sendiri pun amalan semaya kita tak jaga. Pah makmum kita berapa orang tu tuan. Maghrib isya 100 orang. Bawa subuh tinggal 18 orang. Bukan seorang seperti Sulaiman tak ada. 80 orang lebih tak ada dalam semaya subuh. Nah. Sebab tu tuan-tuan mulia, Nabi SAW, dia betul suasana. Orang perempuan betul suasana. Nak tubik rumah tudung. Belah orang munafik nak kata gapo kata. Buat suasana. Budak-budak hidup dalam suasana. Amalnya. Pakaiya, amalnya. Dalam amalnya hariya. Rumah ada suasana. Nabi betul dua kali. Hari ni orang tipu kita tu tu. Kita tu sebut berjaya-berjaya. Kita tak khabar. Orang tipu kita tu tu. Yahudi Nasara ni. Tahun 1919 lagi. Dia panggil semua orang Islam. Yahudi, Nasara, Majusi. Orang Buddha. Orang Hindu. Orang Kristian. Orang Sikh. Berapa banyak dalam agama ni. Kalau agama maju sekali. Dia panggil dua. Islam dan juga Nasrani. Kristian. Dua ni dia panggil. Tuan-tuan gimana tuan-tuan? Nu gi di Rom. Gi di negeri Rom. Dia bayar goteket, bayar duit, makan, duduk hotel. Lepas tu dia panggil Samina 3 hari. Mari tanya semua agama. Dia ambil orang lain dulu. Hak dua ni dia taruh di belakang. Hak Kristian dengan hak Islam ni dia taruh di belakang. Dia tanya hak Hindu, dia tanya hak Sikh. Dia tanya hak nah, ugamo hok cik-cik. Dia tanya habis dah. Pas masuk hari akhir, dia tanya Kristian. Hok Nasrani. Ugamo dia macam mana? Pas akhir sekali dia tanya Islam. Siapa gi hok Islam tu tuan? Maulana Kifayatullah nama dia. Mufti, bukan orang tamada ada. Mufti Kifayatullah. Ni dalam India, tuan dia gi. Lepas tu dia tanya. Tanya mufti, macam mana Islam? Mufti jawab, Islam ada 5 perkara. Nabi telah usah tinggal 5 perkara. Nah, sebab tu manusia umat dalam Islam dia selamat. Lama satu, Nabi usah tak iman. Tinggal iman pada umat. Yang kedua, tinggal ibadat. Yang ketiga, tinggal muamalat, sangkum, jual beli, menego. Yang keempat, tinggal muasyarat. Dalam rumah, kehidupan anak, bini, cara Islam. Yang kelima, tak, Nabi tinggal akhlak. Nabi usah di atas akhlak. Karena Allah sendiri puji Nabi. Innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi tu tuan mulia. Allah puji. Tersebar agama dengan sebab akhlak. Satu orang yang kata, dia pun ayak semua agama lain-lain. Hari ni 3 hari dah kita samina. Kita buat perhimpunan, tanya hak agama. Maka terdapatlah kita sesungguhnya, agama paling molek sekali, paling sempurna sekali adalah agama Islam. Dia puji depan orang ramai-ramai. Agama molek sekali agama Islam. Karena agama lain ni tak sempurna. Ada tak sempurna. Kadang-kadang ada agama ibadat saja. Tak, dengan bini tak betul. Kadang-kadang ada agama tapi menego tipu. Kadang-kadang agama tapi akhlak tak ada. Tapi agama Islam ni sempurna. Dia mari dengan iman dulu. Satu mari dengan ibadat. Satu mari dengan muamalah. Dalam hubungnya dengan sangkum. Satu mari dengan muasyarah. Satu mari dengan akhlak. Islam sempurna. Tapi, ketua orang Nasrani tadi tanya. Pop dia tanya. Tapi aku nak tanya mung, wahai mufti kifayatullah, di mana dalam dunia ni orang yang dua amal lagi lima perkara ni duduk mana, negeri mana? Cuba ya, dalam negara Arab-Arab mana, Saudi ke, Kuwait ke, Iraq ke, Iran ke, dalam Pakistan ke, India ke, dalam negeri mana ada lagi lima perkara? Mufti kifayatullah tunduk kepala. Nah, dia tanya aman le. Bukan tanya kitab dah. Bukan tanya tulisan. Ani kitab lima amalan ni duk mana lah ni? Cuba awak mari, duk negeri mana? Dah. Dia tanya amalan lima kala ni duk mana? Mufti tunduk kepala. Ah, baiklah, dia cidik. Dia nampak mufti itu dia tanya selalu dah. Tasewi malu. Ah, tak apalah, mufti tak apalah. Kalau tak boleh ayat negara mana, tak apalah. Oh ya, cangwak mana ada? Dalam cangwak mana-mana satu negeri ada satu cangwak hok buat amalan pun ni. Ah, tak ada, tunduk kepala. Ah, baiklah, tak ada cangwak. Ampa mana? Dah. Akhlak orang Islam pun tak ada dah. Nah, dulu dia mari pak kita tu semua dia di atas surat, di atas buku. Orang-orang Kristian, orang Nasrani di atas buku. Di tani dia buat rumah sakit dia tu. Acu tu lagi jalan tani tu ada lagi rumah sakit dia. Tapi orang ambil buku dia soyok tahu. Lepak. Ha, ni orang Kristian. Ni Nasrani. Orang buat tahu. Orang tak ambil. Ha, tapi dia berjaya. Gapa tu tuan? Dia duk tanya tu dia nak tahu. Islam ni ada lagi ke duk? Amalan Islam. Hak lima kala. Hak Nabi tinggal tu ada lagi ke duk? Dalam segi iman. Kuat tak lagi iman umat ni. Dalam segi ibadah. Ada roh ke duk ibadah. Dalam segi muamalah. Jual beli hubungi. Dengan sangkum, dengan masyarakat. Ada lagi ke dalam umat ni? Dalam segi rumah tangga dia sendiri. Bini dia belah mana duduk. Anak dia belah mana. Rumah dia pasir mana. Dah. Ada lagi ke dalam Nabi ajar? Lebih lagi dalam akhlak orang Islam. Ada ke lagi akhlak Islam? Berjaya, berjaya. Dia berjaya tuan-tuan bukan dengan buku. Bukan dengan taklim. Dah. Dia berjaya dengan gapo? Di atas orang dia mari. Orang dia mari. Dua orang, tina jatah. Di atas oleh persatuan Rom. Nah, Itali tu semua dia. Rata-rata tepat. Di atas. Tino jatah, mari. Siung tengah jalan. Pakai rambut panjang. Pakai gelai akar bahar. Tapun tayar. Kalau siku ni tapun tayar. Kalau lutut tapun tayar. Pakai seluar buruk jalan. Tesin kereta api. Tepat kapal terbel. Tepat orang ramah. Tesin bak. Dia tunjuk perangai dia. Nah, minum maruk. Isap rokok. Berjalan rata-rata. Baca surat khabar. Buya orang Islam tengok. Dia tak ada dakwah. Dia tak atas surat. Dia tahu orang Islam kita tak boleh. Dia pengok saya ayah. Nah, mudah naik kepala. Mata mudah jadi wasaga. Merah. Telinga ni bergerak. Supaya lembu baking. Nah, orang sebereh ni. Orang tekok mudah subik. Mudah sisting tangan baju. Nah, mulai nak. Nah, nak lawan. Nah, dia tak buat. Di atas dengan cara lemah lembut. Mari contoh dia. Pergi 2-3 orang berjalan. Nah, lepas tu orang kita kotukar. Iman bila tak ada usaha tak iman. Hak Nabi tinggal iman. Umat ni jadi lemah. Imam Bukhari tulis dalam kitab dia. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ni dia ada bertambah dan dia ada kurang. Bila bertambah? Bila kita jaga iman. Hak Nabi tinggal pada kita. Usaha tak iman. Bukan usaha saja, kena jaga iman. Nah, kena kecek hak iman, kena kecek hak kubur, kena kecek hak neraka, kecek hak syurga, kecek hak nikmat Allah, kecek hak azab Allah Subhanahu Taala. Jadi, supaya iman kita bertambah. Kecek amalan-amalan Nabi, kecek amalan sahabat, orang yang telah berjaya. Kena baca ayat sahabat, kena baca Quran, kena baca hadis Nabi. Kena ambil contoh ulama-ulama soleh. Supaya iman kita bertambah. Amalnya kita bertambah. Sifat malu dia mari semula. Tapi hari ni orang tinggal hak ni. Tinggal. Rumah-rumah Islam pun sudah tinggal. Rumah orang Islam kita baca ke apa? Surat khabar. Quran tak baca dah. Ada surat khabar. Gambar-gambar ada tepek di rumah. Gambar-gambar hak lain. Amalnya hak Islam tak ada. Kisah sahabat tak biasa baca. Nama Nabi, anak-anak kita tak kenal. Amalnya orang solat kita tak kenal. Akhir sekali tuan-tuan, iman lemah. Bila iman lemah, wayang kus. Umat ni jatuh. Iman dia jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, ibadat tinggal. Dalam ibadat yang kedua tadi. Mana ibadat umat ni? Dia tengok sendiri dengan mata dia. Orang tinggal habis dah ibadah. Buat pun tak ada ruh. Winjang tak ada. Nah, satu yang ketiga, muamalat tak ada dah umat ni. Menegur banyak, tapi tak betul. Nak tinggal semaya tak berani. Dalam menegur tipu. Timbal tipu. Ada wadriye, gosok. Tanuk, hot blueberry. Katuk dengan daun getuh. Jual, takut rugi. Duriye hot makan diulak. Nah, kain jual tipu. Balai jual tipu. Orang jual segerak, jual puk, tipu. Bobo batu masuk dalam, pasir masuk dalam, tipu. Ni muamalat tak betul dah. Jual kereta, jual motor, katuk, tak royak. Hukum pekoh kena royak habis. Ni motor hamba nak jual 5,000. Demo nak ambil, tak sih tak apa. Ni enda tak sedap, brek tak sedap. Motor ni biasa terbalik dah. Hamba nak jual 5,000 je. Demo test tengok sendiri. Susuk tak boleh. Hari ni tak ada, muamalat tak betul. Lebih lagi muasyarah, habis. Klik kita tengok di rumah kita. Mulut saja je. Islam, Islam. Bini kita pun pakai orang lain dah. Anak kita pun pakai orang lain dah. Rumah kita pun tak betul dalam kehidupan. Mana tempat ibadat dalam rumah. Mana jamir duduk mana. Aismaya duduk mana. Nah, tempat ibadat bini kita duduk mana. Tak ada. Dalam rumah kita serupa kedah. Bebas. Laki-laki, perempuan boleh masuk tu habis. Lepas tu akhlak yang kelima tuan-tuan. Mana akhlak Islam. Dah, anak murid dengan tok guru luar ni tak ada akhlak, tak ada. Habis akhlak. Anak dengan ibu bapa tak ada akhlak. Dah, pok masuk jamel. Asak rokok tubik ke atas. Dah, tubik ke atas. Anak masuk jamel yang kedua. Dah, tengok asak ke atas. Anak ketuk pintu, dia tak tahu pok dia dalam. Minta puting rokok, nak cucuk rokok dia. Ah, pok dia pohala bui, dia sama orang lain. Anak cucuk, isak rokok sama isak dalam jamel. Papa tubik, mari tubik sekali. Pok pun tengok menatamu. Nah, hari ni tak ada akhlak. Anak murid dengan tok guru sudah habis. Izzat tok guru sudah habis. Tidak seponok dulu-dulu. Nah, akhlak kita tak ada. Depan tok guru tak ada hormat, sifat hormat. Tak ada, tak ada malu. Kepada orang lama, kepada ulama-ulama, kepada orang soleh, orang taqwa. Tak ada malu. Lebih lagi ibu bapa. Akhlak kita sudah habis. Sama saing. Sudah habis. Amba mari daripada golok tu naik kereta api. Mari jalan. Nah, satu budak muda-muda duduk atas kereta. Kereta api. Duduk gurah. Dia duduk muak barat. Lepas duduk gurah dia. Duduk kecek depan kita. Nah, kita ramak dia kecek orang putih. Dia tepuk pohon saing dia. Saing dia duduk isap ukrok. Dia tepuk pohon saing dia. Ting ukrok. Ting ukrok. Nah, ting ukrok. Ah, kita kata pandai budak ni orang putih. Tak, bukan ting uklok bahasa orang putih. Tak, puting kat aku pula. Dia nampak puting rokok nak habis dia. Dia duduk isak-isak nak habis. Ting uklok, puting kat aku pula. Ha. Ni, habis. Akhlak orang Islam habis. Duk mana-mana tepat tu tuan mulia. Akhlak tak ada dah. Hacur. Mana akhlak Nabi tu tuan? Mana akhlak sahabat? Hacur. Lima kalau ni habis dah. Sebab tu dia kata dia berjaya. Di atas orang mari ni habis anak orang Islam lah ni. Pakai subel. Orang Islam lah ni jual baju buruk tu tuan. Baju buruk, seluar buruk laku pada orang baru. Orang cari, orang pakai, berjalan, suka. Rambut panjang. Tino, jatuh, bebas. Baju tak ada. Mana-mana tempat lah ni tak ada siapa teguh. Dua orang tino jatuh, seorang duduk tengah gendong. Tak ada, malu tak ada. Dua orang laki-laki gendong pun puas seorang duduk tengah gendong wakgi. Ikut nak bagi anak siapa, bagi mana. Tak apa, bebas. Tak ada orang risau, tak ada orang fikir. Dah, macam mana aman ma'ruf, nahyu anil munkar. Allah beri amanat kepada umat ni. Jaga, tak ada, habis. Sebab tu dia berjaya. Dah, dia mengajar, lepas tu dia ayat anak murid dia. Anak murid, pelajar-pelajar nak dengar ke dek, hari ni nisan, nak ayat cerita. Berapa nisan apa? Tok guru pun ayat lah. Cerita cowboy. Cowboy berde orang begini, tali begini. Naik atas kuda dia berde panjang lagi, berde pandok lagi. Anak murid tu dengar cerita cowboy, tepuk tangan keling. Minggu depan mari pula, ayat cerita Dayak pula, India Deng. India Deng berbulu air atas kepala, catin muka dia. Nah, bubuh. Dalam India Deng ni ada anak panuh. Budak tepuk tangan keling. Minggu depan mari pula, tu guru ayat pula, cerita Tarzan. Nah, Tarzan ni pakai seluar pendek. Pisah ada sebilah. Duduk dengan dia. Dia boleh niti ikut tali-tali. dia boleh tepik, gajah boleh mari, rimah boleh mari. Dan melayar dengan tali-tali, tazan. Anak murid dengar tepuk tangan, klik. Berapa hasil tu dah? Tok guru dah ayat cerita tadi, hasil ke tak? Tiap-tiap minggu dah ayat cerita, nitan. Hasil ke tak? Budak-budak buat ke tak? Tak ada, dia tepuk tangan. Suka. Minggu depan mari suruh Tok guru ayat pula. Lepas tu tuan-tuan mulia, bila tu rakat tu big. Dah, tali besin tu big. Gambar tu pun tubik dalam tu. Kecik orang putih. Budak tengok dengan mata dia. Cerita Tarzan pun tubik. Cerita India Deng pun tubik. Cerita Cowboy pun tubik. Nah, budak tak reti tapi mata dia tengok. 15 minit setengah je dia tengok. Katuk tali besin tuan-tuan dia hunggar pergi ambil golok. Parah, pergi tebal pun pisah. Ambil pelepah pisah, buat bedih. Pum-pum-pum-pum. Bedih. Hidup nusu alik bukit. Pusu. Ambil tali pergi tambak atas kayu. Budak main tazam tu tu. Pasal apa? Mata dia tengok. Ini Nabi buat suasana agama. Nabi bukan buat suasana agama dengan cara mengajar saja duk. Nabi buat suasana agama dengan tengok. Tengok Nabi makan lagu mana, pakai lagu mana. Sebab tu sahabat tuan-tuan mulia. Setengah sahabat. Dia jom tak makan. Karena tengok Nabi makan Nabi lagu mana dia tak tahu. Dah. Satu orang ulama kita di India. Nama Syekh Said. Nah, Syekh Said. Maulana Said orang panggil. Syekhul Hadis dia. Ulama besar. Dia biasa jadi amir di Madinah. Dia mari di India, Pakistan, dia klik. Dia sakit. Dia minta dengan Allah. Ya Allah, atalah. Dia nak pergi mati di Madinah. Dalam keadaan sakit. Nah, khabar tak khabar. Tapi Allah SWT terima. Dia apa tu tuan mulia? Di India, wewi wapau. Bui dia makan paus. Dia tak makan paus daripada masa dia hidup sampai mati tu. Tak makan wak paus. Orang tanya wak apa? Dia kata aku tak tahu. Cara hok Nabi makan wak paus lagu mana? Aku tak tahu. Dia tak makan. Allah ambil dia tu tu daripada Pakistan. Ambogi masa istimah. Dia duduk selebing dalam keadaan sakit. Tapi Allah ambil dia. Betulah Raja Hamdan. Dah, anak saudara Raja Hamdan, Syekh Hamdan. Gi di Satantut hok Saudi di Islamabad minta visa dia bui visa atta dia gi tu di judah wagi turun di Madinah dalam keadaan sakit hari jemaah dia segar mandi apa siap gi nak semaya di kubur Nabi duk di bakit lagi duk akit tangis bui salam pada Nabi sapa di pintu bakit tu la ilaha illallah pakai mati atas kereta tolak selalu orang kasih pada Nabi tu. Hari ni tuan-tuan mulia, amalan Nabi tuan-tuan, kau tunjuk ni tak ada dah. Orang yang ayat cerita supaya kru dah ayat cerita ke budak tadi. Nah, kamu nak dengar ada cerita Nabi. Oh, Nabi begini, jihad Nabi lagu ni. Nah, sahabat jihad lagu ni. Nabi ambil negara lagu ni, negeri lagu ni. Nabi makan lagu ni, pakaian lagu ni. Budak tepuk-tepuk tangan supaya dengar cerita tadi klik. Mana contoh tuan-tuan? Contoh tu mana? Kita tak ada waktu ambil contoh. Orang Yahudi Nasara dia waktu ambil contoh dalam tali besin, dalam surat khabar. Budak tak ngaji tapi mata dia tengok, dia boleh buat amal. Hari ni contoh Islam tak ada tu. Suasana Islam tak ada. Budak pakai putih-putih lagu ni pun kita benci. Orang pakai baju labuh-labuh pun kita benci. Dah, kita tak tengok Islam ni maju dengan gapo tu. Iman dan juga suasana. Tapi orang dia peracur tu. Peracur. Nak bui tubik habis. Tapi kita ada sebut dada lagi. Duk kata kita ada lagi. Nah, Islam. Orang kosek tak leh. Orang kosek Islam kita tak leh. Mudah marah. Nah. Ha, supaya tuan-tuan mulia. Ulama' kata kenggo. Kenggo tunggu naka. Kenggo tunggu naka ni tuan-tuan dia tunggu daripada pagi. Dia tunggu daripada bunga lagi. Berbunga dia tunggu. Putik naka dia tunggu. Takut orang ambil celah. Lepas tu buah besar dia tunggu. Orang nak orang ambil dia kecing. Dia pacar kecing. Dia ketik. Kenggo. Walau hadiah tak ada ring mana. Tapi oleh kerana dia nak jaga. Wah nako dia tunggu tadi. Dia jom mati. Mampus dia tak apa. Asal nako dia selamat. Buah nako besar molek. Masuk molek. Nah dia duduk penuh dia pun nako di buah nako tadi. Wah nako pun luruh lah. Dung jatuh turun. Dia pun tinggal wah nako. Dung hunggagi naik orang lain pula. Dia tunggu orang lain pula. Gamak dia tunggu nak makan ke dia. Dah, tunggu wui kat orang. tunggu wika orang. Supaya kita tunggu Islam. Kamu kita nak kita Islam. Dah, tunggu nak wika orang ya Islam. Islam mari ni orang layami habis dah tuan-tuan. Ruh, winjan. Dah, kanser hak dalam Islam. Nisa hak dalam Islam mari ambil habis. Sebab tu ulama kata sepa dengan lebuh. Madu lebuh. Dua atas tu sawai besar. Asal madu tu tuan dia tunggu nisa dia. Dia bukan duk tunggu sarai tu dah. Dia tunggu nisa. Karena dia nak jaga anak dia. Ibu lebuh. Nah. Lepas tu tuan-tuan dia. Ibu lebuh ni. Dia pergi mana-mana dia cari bunga nisa. Dia klik. Dia gantung. Dia susah tak apa. Karena nak pegu anak dia. Lepas tu orang nak ambil dia marah. Dulu orang berkaruk. Nah. Berkaruk. Suar api naik. Atak naik. Pedih mata dia lari. Bila-bila lari dia patuh. Lah ni dak dah orang bijak tuan-tuan. Nah, dia mau pergi kedai beli peleting. Beli lock. Nah, lock peleting hak aluminium. Ada lubang dalam, 6 meter panjang, ubung 2, kalau 12 meter, sama tinggi dengan masjid ni. Dia cocok naik ke batak. Lepas tu dia isap ke lubang tu. Lepas dia tak ada beledi bawah. Ni sehat dalam lebuh tu. Duk titik mari dalam beledi tuan-tuan. Tapi lebuh tu duk agah dengan sarai dia je. Hingga agak naik. Oh, kelip mari duduk dada. Oh, sarai aku ada lagi. Gialik jatuh kelip mari. Oh, sarai aku ada lagi. Gialik ulu alik ilik duduk tepuk dada. Dia tak khabar. Dia bukan tunggu sarai. Dia tunggu nisai. Dah. Orang ambil habis dan nisai dia. Duduk dalam beledi demo dah. Hari ni super tu Islam. Kita duduk tepuk dada. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Dah. Duk berasa kita duk tunggu Islam. Kita tak khabar ni saya Islam ni. Orang sengok dia habis dah tuan-tuan. Hakikat iman lah ni mana ada dah. Ibadat tak ada hakikat. Ilmu tak ada hakikat. Amalai-amalai ni sudah habis dah. Sebab tu tuan-tuan mulia. Dakwah ni mari sekali lagi. Dengan dakwah. Kita tidak akan faham kehidupan Nabi dan sahabat. Selama mana kita tidak buat dakwah tu. Nah. Tuan-tuan gila. Nak pergi ngaji mana, nak pergi pondok mana. Tapi tak akan faham Quran. Kalau tak faham Nabi. Tak faham sahabat. Kalau tak faham. Nah, kerja dakwah tu. Kerja dakwah ni kerja. Nah, nak bawa pergi semula. Umat ni. Supaya kehidupan umat ni klik. Supaya dengan kehidupan sahabat. Macam mana usaha atas iman kita. Aminu kama amanannas. Usaha atas semaya kita. Usaha atas ilmu yang kita belajar. Usaha atas zikir kita. Usaha atas ikram. Usaha atas ikhlas. Usaha atas keluar jalan Allah SWT. Selagi kita tak keluar tuan-tuan mulia. Kita tidak akan faham. Karena jemaah dalam dakwah ni. Dia usaha tuan-tuan mulia. Bawa setiap lapisnya. Pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar ni. Macam mana kita nak selamat? Bila kita usaha sahabat, kita kena kecek hak sahabat. Kecek hak amalan dia. Kecek hak kurut dia. Keluar dia. Amalan bini dia. Amalan rumah dia. Anak dia. Kalau kita tak keluar, kita tak ada kecek. Lepas tu, tuan-tuan mulia, suasana. Kita pergi ni dengan ada suasana. Bentuk suasana. Jaga semaya jemaah jangan tinggal. Jaga taklim. Jaga rumah kita. Bentuk dalam rumah kita hidup amalan-amalan agama. Klik semula belajar dengan sungguh hati. Lepas tu tinggal amalan-amalan orang lain. Amalan orang kita kena tinggal tu. Tiga kali orang Yahudi. Dia tipu umat ni tuan-tuan. Supaya cabut tebik kekuatan Islam. Lama satu tuan-tuan rokok. Lama dua tali besin. Lama tiga sorapap. Sorapap mata. Telefon tangi. Ini dia tipu umat ni dengan tak khabar. Lah ni tak boleh orang marah dah. Orang tip tak boleh dah. Bak rokok. Habis rata-rata tepat. Dia jadi suasana. Karena dia duk ajar. Dia rusakkan suasana agama. Suasana hak Nabi bentuk. Taqwa, zuhud. Takut pada Allah. Malu pada Allah. Malu pada manusia. Malu nak duduk depan orang. Nak buat jahat. Ni hak jahat ni dia soyok habis. Hak sifat malu. Dia soyok tengok kita tak malu lagi. Nak duduk mana pun tak apa. Nak isap rokok di mana pun tak apa. Duduk berasa kata kita ni buat kena dah. Hak Nabi ajar kita buat kena dah. Pakaian ni molek sungguh dah. Serban molek, janggut ada dah. Tapi hak kita buat ni kita berasa kena. Orang nak kritik tak boleh. Orang nak larang tak boleh. Pasal dia lekat dah. Lepas tu kalau ada orang larang, dia marah. Nah, dia marah pada orang, dia murih, dia berontak. Kadang-kadang dia pisah buat depan orang pergi tengok. Ha, dah dia nak lari sana, buat pergi tengok. Dia nak lawan dengan siapa tu? Dia nak lawan dengan siapa? Allah hantar Nabi ni untuk hapus segala cara hidup orang lain. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa dia lian bet siapa, tiru siapa, hari akhirat fahuwa minhum. Mungkin duduk dengan orang yang tiru dia. Dalam hadis yang lain, man tashabbaha biqaumin husyira ma'hum. Siapa dia tiru siapa dalam dunia ni, lian bet siapa, husyira ma'hum. Dia dibangkit di hari akhirat bersama dengan orang yang dia tiru. Tuan-tuan, kita bukan balas dengan orang dah. Kita akan jumpa dengan Allah di hari akhirat itu. Kita akan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat suasana agama, buih hidup 100%. Nak buih kita jaga, nak buih hapus hak lain. Nah, yang kedua tuan-tuan mulia, dia mari dan kita tak khabar, tali besin, koratak. Dia tunjuk berapa banyak hari ini tuan-tuan. Dengan sebab koratak, anak kita jadi punuh, anak tino jadi rusuk, dalam rumah kita jadi rusuk. Bini kita tak boleh hidup amalai, tidur dengan maksiat, bangun dengan maksiat. Amalai dalam rumah bukan kubur saja dek, jadi panggur aja tu. Yang ketiga tuan-tuan mulia, rusuk dengan sebab telefon. Hari ni dengan sebab telefon tuan-tuan, orang menego tak apalah, dia menego, dia nak surakit, dia nak hubung barang dia, dia nak menego. Orang dakwah kuat tak apa, dia duk telefon muhallah, halqah nak suruh mari, ada kerja, ada gapo. Tapi hari ni berapa banyak orang tak ada kerja gapo satu. Budak-budak kecil-kecil lah ni mengaji ada telefon tangan belakang. Nah, go telefon berapa bayar? Telefon buat gapo tuan-tuan? Untuk hubung dengan orang tino, untuk hubung tino dengan jatuh. Berapa banyak orang zina dengan sebab telefon? Berapa banyak orang tengok gambar-gambar dengan sebab telefon? Ini dia tipu kita dengan tak berasa. Sebab tu tuan-tuan, tahuk tak saya tahuk, patut duduk atas kita tuan-tuan. Tapi nak bui ni duk oyak ni, nak bui kesedaran. Kita duk oyak ni nak bui kita orang Islam ni sedar kata. Khabar kata. Kata nisai agama ni orang waktu bi habis dah. Kita je duk tepuk dada kata kita Islam. Tua-tua kalau tua-tua pergi India, Pakistan, Bangladesh, ulama-ulama sana dia buat bandingnya. Dah, dalam Quran ni Allah sebut waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat. Ni Allah turun ayat ni dalam masa Nabi Musa alaihi salam. Karena Musa tu kamu dia, dia nak lawan dengan Firaun. Dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada gapo satu ada sukat ya. Orang yang ramah tak ada. Jumlah dia sikit. Firaun ramah lagi, Allah ada lagi, tentera banyak lagi, orang kuat lagi. Maka Allah kata gapo, hey Musa, waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat. Eh Musa, mengoyak kaum semua Bani Israel. Jaga semaya, bentuk rumah kamu. Jadi tempat semaya. Wa aqimus salat. Dan diri ke semaya dalam rumah. Dan perangai amung jangan turut perangai Fir'aun. Makan amung, tidur amung, pakai ya. Jangan turut. Oyak ke Bani Israel semua. Kena asing cara hidup. Tuan-tuan dan saya mulia. Lama mana ulama kata 40 tahun daripada Nabi Musa doa, maka Allah binasa Firaun. Dengan sebab orang ni tukar kehidupan dia. Hari ni tuan-tuan mulia, umat Islam hari ni kita degil. Kita tak sempat tukar kehidupan kita. Sedangkan dakwah mari ni nak suruh tukar. Mari dengan dakwah. Dakwah mudah, dia tak lari kita tuan-tuan. Dah. Tak larang kita isap rokok, tak larang kita main daun ketung, tak larang kita rambut panjang, tak larang kita berjudi, tak larang kita buat jahat, zina. Dia tak larang, dia ajak mari dakwah. Karena Maulana Ilyas kata, dakwah aku ni serupa dengan enjin basuh. Bila buka enjin basuh, maka semua kena ambil belakang kain. Hak cemah, hak cuci kena basuh belakang. Tapi kain tu syarat. Syarat kain tu pertama, dia kena tunggu usuh enjing. Usuh hak dalam enjing basuh. Bubuh kain masuk. Bubuh air. Boleh hapus kain. Boleh lepas pada kain. Pak bubuh sabun fat masuk. Beris umur masuk. Nah, lepas tu pusing dia. Buka suih 15 minit. Enjing basuh tertik dia tu. Dia pusing kut kanan sekali. Kut kiri sekali. Nah, kain tu kena jom. Duduk dalam tu kena dakak diri. ikut lok kenjing nak buat guana diwak, kenjing buat. Walaupun dia nak lemah, walaupun mata dia nak pedih, walaupun dia nak peningnya pusing dia anjing, belanya pusing. Tak cuci sekali tuan-tuan, kali yang kedua. Tak cuci kali yang kedua, yang ketiga. InsyaAllah, lagi kain tu dunia nak basuh. Oh, ikut usul lah anjing. Satu hari kain tu akan cuci tuan-tuan. Nah, tapi kalau kain tu degil, bubuh kain mari nak basuh. Bawa bubuh dalam anjing, dia tengok dalam anjing orang tua air. Jangan, lemah. Dia takut dia lemah. Bawa orang nak bubuh sabun berih masuk, jangan pedih mata. Bawa orang nak pusing kanan tak segi, dia tak segi, pusing kiri tak segi. Kain tu sampai kiamat pun tak cuci tu. Begitu juga dakwah tu tuan. Mak Ilyas kata tujuan dakwah boleh hapus habis hak jahat. Bukan jadi contoh jahat dah. Dakwah ni lah boleh buat contoh yang baik. Sehingga makruh pun tak ada. Bid'ah pun tak ada. Syubhat pun tak ada. Cara orang lain semua tak ada berlaku. Karena dakwah bawa gapo tu tuan. Ad'u ila Allah. Dakwah ni bawa orang kepada Allah. Dan yang kedua, bawa pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dakwah sendiri doyak pada Allah, tarik orang pada Nabi, dakwah sendiri tak boleh buat, pas jadi contoh di mana tuan? Mana kita kata kita jadi contoh tu? Sebab tu tuan-tuan, orang keluar apa tu juga, tak apa. Mari nak pasir mana tak apa. Isak daun ketung, isak rokok, marilah. Dakwah tak lari. Tapi syarat, masuk dalam dakwah, keluarlah dakwah, duduk dalam usul, pergi 3 hari ada amir, pergi 40 hari ada amir, ani nak pergi 4 bulan ni ada amir, ni belah usul kena jaga, kena duduk dalam masjid, kena buat dakwah, kena taklim, ikut amir pusing kut kanir, kena pergi pusing kut kiri, kena pergi. Kalau degil tu tuan mulia, 4 kali, 10 kali 40 hari, nah, 20 kali 4 bulan pun tak siam nyakit orang tu tuan. Kerana dakwah ni beki orang tu. Nah, kalaulah dalam dakwah tak ada beki, tak ada dah satu usaha dalam dunia ni. Kerana usaha dunia, usaha dakwah ni usaha seluruh alam. Usaha dalam dunia tuan. Boleh beki orang banyak mana boleh jadi baik dengan sebab dakwah. Negeri boleh jadi molek, kampung boleh jadi molek, orang boleh jadi molek, sanggup boleh jadi molek. Nah, dengan sebab dakwah tu. Sebab tu ulama tu kita jaga. Nah, ikut usul. Keluar dakwah, tak apa. Nah, tapi kita ikut usul. Begitu juga tuan-tuan mulia. Kita niat kita keluar jalan Allah Subhanahu Taala. Bila kita keluar, kena tukar suasana hidup kita. Kena buat. Patuhi hidup cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Barulah Allah bagi kekuatan. Bila tidak ulama kata serupa dengan rimah duduk dalam kandang kambing. Nah, rimah jalur dia rimah, sorok dia rimah, tapi dia duduk kecil-kecil lagi dalam kandang kambing. Duduk saing dengan kambing 200 ekor. Kambing duduk makan, awak pergi dia makan, kambing masuk gup. Dalam kandang awak masuk dia dalam kandang. Lama-lama jebak pun bau kambing. Sorok pun lama-lama tebek kambing juga. Nah, tak ada tubik pun rimah dia. Besar sekali dengan kambing. Duduk dalam tu. Mari ibu rimah duduk luar tengok. Guano. Rimah ni duduk dalam kambing. Tak ada makan kambing. Sedangkan kambing ni seru dia. Makan ni untuk dia. Tapi guano rimah ni duduk dengan dia. Risik-girisik mari. Rimah ni duduk saing dengan kambing lama. Jadi suasana kambing. Tebek pun tebek kambing. Maka ibu ni khususi. Cuek. Klik-klik wak mari wak tubik daripada guk wak gi. Gi tengok dia air. Tengok muka dia, tengok muka ibu. Tengok dia ni sepuluh rimah. Nah, lepas tu wak suruh buat tubik sorok rimah. Tak tubik, duk tubik bek, tubik sorok kambing. Rimah tubik sorok kambing. Ibu dia pun tak ada payah wak gi belajar 3 hari. Wak klik atas pula. Mari nampak duk dengan kambing, tak ada berubah gapo juga. Mari khususi semula wak gi 40 pula. Wakili 40 mari duduk sepuluh kambing juga. Tak boleh duduk dah 40 tak pakar lagi ni. Wagi 4 bulan pula. Wakili mari duduk jebak kambing lagi. Tak boleh dah. Dah kena waktu bik pergi duduk dengan ibu dia. Waktu bik pergi training, igak binatang makan, duduk. Suasana dia duduk dalam suasana rimah. Tukar sorok dia sikit. Nah, walaupun sorok kambing tapi lama-lama sorok jadi rimah. Bos tukar molek dah. Bangun jebak kambing pun tak ada dah. Ada jebak rimah dah. Baru ibu dia wak mari. Mari duduk depan guk kambing. Lepas tu ibu dia suruh. Waktu bik sorok. Supa sorok dia. Nah, anak lima ni perut tu bik haun, bunyi haun dua kali tu kan. Kambing 200 ekor ni bum, seludah habis tu. Lari habis. Hari ni sebab tu tuan-tuan. Kita hari ni duk tepuk dada yang Islam. Tapi jebak kita ni jebak kafir tu tuan. Jebak kita ni jebak kafir tu. Nah, rupa yang ada pada kita. Amalan kita ni habis dah tukar. Kerana kita duduk dalam suasana tu. Bini kita, anak kita, keluarga kita, rumah kita, harta pakaian kita, makan, minum. Sebab tu orang nak tukar kita tak boleh. Wagi 3 hari dia ni tak tukar lagi. Wagi 40, berapa kali dah 40? Gi klik mari duduk sumpah tulah lagi. Tak ada berubah. 4 bulan berapa kali gi dah tak ada berubah. Ha, orang ni tak boleh dah. Kena wagi jauh. Kena gi luar negeri. Kena gi tukar suasana dia. Waklik mari semula. Kita ni bukan kambing tu tuan. Kita ni rimah tu tuan. Tapi hari ni rimah ketah tu tuan. Rimah ketah. Rimah ketah duk tepek dinding. Tak usah kata orang tak takut. Tikus pun tak takut tu tuan. Rimah ketah. Sebab tu hari ni nak bawa tu tuan. Dah dalam jauh pelajar ni. Kita kena niat semula tu tuan. Dah. Kelebihan kita dalam dakwah. Nabi ajar tu tuan. 4 kali. So kita jaga. Nombor 1 tu tuan. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Yang keempat, wal hikmah. Tapi sebelum ni tuan-tuan, sebelum 4 kali ni, supa juga supa kita. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Allah sendiri cerita, sebelum Nabi buat mari 4 kali ni, semua orang duduk dalam sesak belaka. Lepas tu Nabi nak wilayah sesak ni, Nabi bawa 4 kargo. Gapo tuan-tuan? Yatlu alaihim ayatihi. Ulama kata Nabi buat mari dakwah. Yang kedua, wa yuzakkihim. Tak jadi molek dakwah sekalipun kalau tak ada tazkiyah. Sekadar keluar dakwah saja, tazkiyah tak ada. Bangun malam tak ada, zikir tak ada, baca Quran tak ada, isyrak tak buat, duha tak sembahyang, dalam taklim tak duduk. Dah, doa masnun tak baca, amalan Nabi tak ambil masuk bubuh. Tak belajar puasa sunnah qomit. Nah, tak belajar zuhud, tak belajar takwa. Ni semua tazkiyah tu tuan. Nabi tazkiyah sahabat-sahabat. Sehingga boleh berdiri bekok kaki-kaki. Dia nak jadi molek. Yang ketiga baru buat mari wa yu'allimuhumul kitab. Nabi mari nak mengajar kitab. Nah, ajar kitab nak bagi umat ni lepas jahil. Jangan ambil tujuan belajar kitab gapo tu tuan. Bagi kita tahu ni haram, ni halal. Ni amalan orang kafir, ni amalan Nabi, amalan sahabat. Apa kita duk baca? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang ngaji dia tahu tuan-tuan. Ayat kita baca ni, jalan hak molek, jalan mustaqim, ni 4 jalan ni je. Siapa tubik daripada jalan ni, maka dia akan masuk jalan Yahudi, jalan Nasrani. Melaka orang duk dalam 4 jalan ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wassuhada wassalihin. Nah, ni tujuan kita belajar tu tuan. Nak tukar kehidupan kita. Lepas tu yang keempat Nabi mari. Nah, wal hikmah. Umat ni kena bentuk kehidupan kita al hikmah, iaitu as sunnah. Jangan tukar kehidupan kita jahiliah tu tuan. Jangan makan cara orang, jangan pakar, jangan tidur, jangan menikah kahwin, jangan buat satu-satu cara orang. Kita kena ambil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, dakwah wak mari hok ni lah tuan-tuan. Berjaya seluruh alam. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala, bila dakwah molek, iman kita molek. Bila iman molek, amalan kita molek. Bila amalan molek, Allah tukar sendiri tuan-tuan. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Al-haq mari, agama molek mari. Batil dia pergi sendiri tuan-tuan. Jangan duk pegang kayu tuan-tuan. Bah, bukan kerja kita dah. Bukan kerja kita pegang kayu. Kerja Allah Subhanahu wa taala bila kita buat, maka Allah buat sendiri. Kerja kita jaga iman, jaga aman, suruh orang buat baik, lari orang jangan buat jahat, buat usaha dakwah. Sehingga iman kita sempurna, ibadat kita sempurna, muamalat, muasyarah, akhlak sempurna. Lepas tu kerja Allah sendiri tuan-tuan. Kita duk pergi tukar tuan-tuan. Dah, duk mabuk, duk gila dengan tukar. Orang Pakistan tuan-tuan mulia bila padi penuh. Nah, dia di padang-padang ni dia pergi tukar. Kayu dia buat sedepo-sedepo. ambil dia dua hoha. Hoha. Bini dia tu laki anak. Mari satu orang muda lalu. Dia duduk tengok. Orang buat padi lagu ni. Orang buat gandum lagu ni. Nah, pas apa dia tengok padi masuk, gandum masuk. Dia pun kelik di rumah dia kerak bulu. Kerak kayu sedepa-sedepa. Buih anak dia, buih anak saudara, buih bini dia, keluarga dia. Gitu bik duduk dalam benda. Lepas duduk main hoha dengan kayu tadi. Wak mari alik kiri, ho. Wak pergi alik kanan, ha. Ho, ha, ho, ha. Mari pula orang muda, hok cidik. Lalu kot tu pula, ah, gua no ni dan mau duduk main hoha ni. Nah, dalam benda padi. Oh, wak padi dia kata. Ah, aku wak padi. Ah, silap mung tu wak padi tak kena cara. Eh, mung jangan duduk ayat silap lah. Aku tengok dengan mata aku sendiri dah ni. Ni aku pergi kampung tu penuh habis dah. Dalam benda dia, padi masuk habis. Gandum masuk habis. Dia duduk main hoha lagu ni ya. Pamung mari kata tak kena. Nah, dia marah ke orang ayat. Orang hok ayat kata betul. Hok mung tengok tu betul. Tapi mung tak tengok. Tu hok ujung dah tu. Hok mung tengok tu hok ujung dah. Hok akhir dah. Mung tak tengok hok umi dia. Dia buat gapo dulu. Bukan duduk mari pegang kayu selalu dah. Dia kena bergala dulu benar. Dia kena buhai dulu. Kena gerak dulu. Kena semar dulu. Pabu baja masuk. Tubik 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Baru padi tu tubik. Baru gandum tubik. Baru tubik dia masuk. Musim kemarau. Padi gandum masuk. Dia duk buat hoha tu kerana nak jaga seteru. Burung beribu-ribu nak turun dalam padai dia. Nak mari makan butir gandum dan padi dia. Dia bini dia duk buat hoha-hoha. Duk ambak burung. Petai hari. Pamung gi duk kata dia buat padi dengan cara hoha. Ha. Hari ni sepatu kita... Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha agama susah ke mana tuan? 23 tahun Allah bagi Nabi susah. Mari dengan pak amalan, dengan dakwah, dengan tazkiyah, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan sunnah Nabi, bentuk sahabat, dengan iman dan suasana. Pak kita mari run merambi saya ni, mari pakak duk pegang kayu. Duk main hoha hoha. Nah, kampung ni pegang kayu, kampung ni pegang kayu. Orang kata wak apa? Wak Islam. Jaga Islam, jaga agama. Pegang kayu, betul. Bukan tak betul. Bukan silap, betul. Pak pegang kayu tu. Tapi kena tengok mula-mula Nabi buat gapo. Nak boleh sampai di kayu. Kena mujahadah dulu. Kena usaha tak iman dulu. Kena susah. Kena training iman kita dulu. Bui Allah uji dulu. Iman kita kuat atau tak kuat. Nah, ni nak pergi pegang kayu dah. Orang panggil hayat Allah solat pun tak boleh mari lagi tuan-tuan. Nah, amalan hak Nabi ni kita tak jaga. Semaya kita tak jaga. Iman kita tak betul lagi. Iman anak, iman bini tak betul lagi. Gaduh duk mari pegang kayu. Pak kayu kita nak punah berapa orang tuan-tuan? Boleh bunuh seteru berapa orang dengan kayu. Allah suruh kita jaga bagaimana Allah suruh Nabi Musa jaga. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat. Satu kerja Allah sendiri. Allah nak kocok bumi ke? Orang yang deraka pada dia sekali kocok bombing. Beratus ribu, berjuta-juta mati. Allah mari tsunami pun boleh. Allah mari tufan pun boleh. Allah mari angin butir beliung pun boleh. Allah mari kilat pun boleh. Asal kita beriman dia tuan-tuan. Allah sendiri rancangnya dia. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makiri. Hari ni tuan-tuan mulia. Dakwah ni nak ajak mari sini je. Nah, tapi silap. Kita ni banyak orang. Setengah orang kata, oh dulu. Dah, dakwah pula dah lah ni. Dulu Tok Sami ya. Tok Cha, Tok Sami, kain kuning. Pagi-pagi duk jujuk, bawa puyuk. Duk minta nasi dengan orang. Alik pagi Tok Cha, alik petai dakwah pula jujuk. Duk buat gah. Dia banding dengan Tok Cha tu. Orang duk banding dengan Tok Sami, dakwah. Pasal apa tu tu? Dia tak baca Quran. Nah, dia sesak. Baca Quran dia sesak. Tidak tengok kau dalam ayat Quran. Allah kata nabi-nabi semua tu ada jaulah, ada gah, ada khususi, ada umumi. Nah, dia mari banding dengan Tok Cah. Pasal apa dia tak faham Quran? Bahaya dalam dakwah ni berapa ribu tu tuan. Ayat tahajud ada dalam dakwah, ayat taklim ada dalam dakwah, ayat taat pada amir ada dalam dakwah, ayat zikir ada dalam dakwah, ayat semaya ada dalam dakwah, adab makan, adab tidur, akhlak, semua beribu ayat duduk dalam dakwah. Tapi oleh kerana mata kita tu semua dia. Fikiran kita sesak. Kita tak nampak kerja ni tu. Sebab tu tuan-tuan kita tidak akan faham, mereka akan faham kehidupan sahabat. Sebab tu nak minta dengan tuan-tuan, niatlah tuan-tuan jaga dakwah, pegang dengan gigi gerah, jangan tinggal. Adik-adik belajar-belajar ni bukan suruh sekadar adik mai keluar 40 hari dalam dakwah, tidak. Mari dalam dakwah ni untuk niat Islam dapat backing. Tapi hak noknya adik-adik semua dalam belajar ni, pelajar-pelajar kita klik di belajar, sudah dakwah kena jadi pelajar yang terbaik, jadi hafiz Quran, pakal hafiz, jadi alim ulama, jadi mubaligh, jadi da'i, untuk boleh bawa orang beribu-ribu lagi kampung-kampung hak tak kenal agama banyak mana lagi. Pasal apa nak ganti ulama? Hari ni dalam dakwah ni mari ambil tanggungjawab, keluar untuk belajar terbiah diri kita. Pasal ambil tanggungjawab, tanggungjawab dakwah yang mana Nabi tinggal kepada umat dia tu, supaya agama ni selamat. Lepas tu klik nak belajar. Sebab tu nak suruh adik niat habis belajar kena keluar setahun, bukan 40 hari dah. Lebih lagi ulama sampai 3 tahun orang nak. Setahun dalam negeri, setahun India Pakistan, lepas tu setahun dalam negara Arab, kena keluar setahun. Pasal apa? Ulama lah boleh bawa agama kepada orang awam tu. Sebab tu kita kena niat tuan-tuan, tiap-tiap tahun orang awam kena niat 4 bulan balik rumah tuan-tuan, kena usul suasana 5 amalan. Ulama tu kita jaga 5 amalan ni suasana agama. Malam Merkah jangan tidur rumah, semua malam Merkah tuan-tuan duduk mana kena mari. Lepas tu semaya jemaah kena semaya di masjid, jangan semaya rumah sekali-kali. Lepas tu balik usul atas rumah kita, atas ibu bapa kita, adik-adik keluar dah, macam mana ibu bapa kita tak faham lagi dakwah, usul atas dia dengan cara lemah lembut. Lepas tu usul atas orang kampung kita. Dan niat tiap masjid kita hidup menjadi masjid Nabawi, setiap kampung supaya dengan Madinatul Munawwarah. Dan setiap orang kita ada dalam ni, kita niat keluar tarbiah diri kita, amalan Yahudi Nasara, kita bertaubat dengan Allah, tukar kehidupan kita semula. Lepas tu baru Allah buat rancangnya dia tuan-tuan mulia. InsyaAllah tuan-tuan, minta Allah subhanahu wa ta'ala kabul, Allah pilih kita semua. Amin tuan-tuan. Semua niat tuan-tuan 4 bulan setiap tahun. Nah, orang-orang yang keluar ni tuan-tuan niat balik buat usaha makami. Lepas tu esok siapa nak keluar tuan-tuan? 40 hari. Cuba kek tangan tuan-tuan. Oh, 40 hari. Pelajar-pelajar, orang-orang tua mari. Hari ni alhamdulillah boleh keluar dah tadi. Bayar hidayat 100 jemaah dah. Oh, keluar tadi. Dan esok ni insyaAllah lebih kurang 300 jemaah lagi. Jadi tuan-tuan yang mari sini semua ni niat. Malam ni siapa dia tak sudah lagi, agi di bilik tafakur tuan-tuan. Ambil dia, dah jemaah dia, wagi nama-nama, ambil surat, ambil kertas. Esok ni ada bayar hidayat. Pagi esok ada bayar subuh. Lepas tu ada bayar hidayat. Lepas jemaah keluar esok sebelum zuhur. Nah, sebelum zuhur jemaah akan bergerak pergi siap tepat. Lepas tu tuan-tuan jangan keluar lagi tak tengah bayar hidayat. Karena dalam bayar hidayat ni lah dia ayat cara untuk selamat kita keluar. Mudah-mudahan Allah pilih saya dan tuan-tuan jadi da'i ilallah. Allah guna kita semua sebagai asbab hidayah. Lebih lagi adik-adik pelajar kita ni, kita niat semoga Allah subhanahu wa ta'ala minta doa dengan Allah jadi hafiz Quran, jadi alim ulama yang terbesar. Dah, sehingga boleh jadi mufti, dan sehingga adik-adik semua boleh jadi da'i ilallah. Amin. Minta